Dan selamat mendengarkan, dan kajian ini disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, terutama kaum muslimah yang menghadiri tabligh akbar khusus untuk wanita, tapi alhamdulillah ada beberapa laki-laki mungkin statusnya suami atau masih bujang yang penasaran ingin tahu dunia wanita dari dekat. Dan alhamdulillah sekarang sangat dekat. Dan sebelum saya mengupas tuntas seputar masalah bagaimana menjadi istri teladan, maka saya peringatkan kepada hadirin sekalian, barangkali ada yang datang dari rumah salah niat. Ketahuilah, sungguh sangat merugi kehadiran ke sini kalau niatnya tidak lurus. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu sangat bergantung pada niat, dan manusia mendapatkan balasan karena niatnya. Kalau niatnya baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau niatnya buruk, maka akan mendapatkan balasan buruk. Siapa yang meninggalkan amal, tidak jadi ngaji juga karena manusia. Mungkin takut dikatakan so'alim, nanti mungkin Belajar-belajar, takutlah saya nanti kalau rajin ngaji dikatain orang ini itu, berarti Anda tidak ngaji pun karena manusia riya. Maka saking pentingnya ikhlas, maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan, berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar jadi kecil bahkan lenyap karena niat, alias salah niat. Kemudian yang kedua, kalau memang kita sudah baik niat, ibu tolong didengarkan, niat Anda datang ke sini tidak akan membuahkan satu hasil kalau ternyata tidak dipenuhi yang keduanya adalah al-insad, memperhatikan konsen supaya mendapatkan penyerapan pemahaman agama yang baik. Kadang ada orang, terutama wanita, tapi enggak banyak di sini. Itu, enggak banyak di sini. Ya enggak gitu. Berarti banyak. Ada kadang-kadang susah payah datang ke sini dengan kendaraan ojek atau angkot, tapi kalau ngojek kayaknya enggak kurang bagus. Apalagi yang ngojek ustaz. Nah, kan gitu. Lebih enggak bagus lagi. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak, tolong ya. Boleh ngojek kalau kendaraannya Fukuda. Itu kan gitu. Diletakin di belakang tuh kayak andong. Kalau ojek satu bangku riskan. Nah, sudah datang susah ke sini. Ternyata di sini ngobrol, kadang-kadang sebagian wanita ada yang dijadikan majelis itu tempat reuni. Wah, ketemu teman lamanya. Wah, makmuk-makmuk ngomong tok. Sampai habis satu toples kacang. Habis ngomong. Jadi ini ngerompol sini, ini ngerompol sini. Subhanallah. Akhirnya setelah pulang ditanya, apa hasilnya? Wah, bagus. Siapa? Ustaz Zainal. Apanya yang bagus? Ya udah itu kayak gitu sih. Nanti lo beli CD-nya aja deh, lebih jelas. Nah, gak paham. Ini lemahnya. Makanya di sini dicatat, didengar, ya. Kalau dulu zaman Rasulullah ummi, enggak kenal baca, enggak kenal tulis, tapi didengar, dipahami dengan baik. Ini nulis enggak, baca enggak, memahami juga enggak, nyantet enggak. Jadi apa? Super mi. Ya, super ummi. Ngeplong dengan demikian, ngaji bolak-balik hadirnya, kualitas serapannya rendah, mungkin kuantitas kehadirannya banyak. Lalu yang ketiga, supaya lancar acara ini, hendaknya kita manfaatkan untuk saling ta'aruf, saling kenal. Inilah mungkin bagian dari kecil di antara pendengar Radio Roja yang telah dihimpun oleh Allah. Satu manhaj, satu akidah, satu pemahaman, dan ini merupakan satu nikmat yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali yang dirahmati Allah. Karena Allah mengatakan nikmat agama cuma satu-satunya di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan yang terakhir, habis ini kita tutup. Selesai, ya? Selesai, Pak. Udah, setengah jam cukup. Habis ini bagi-bagi sembako, kan? Maunya sembako apa ngaji, Bu? Oh, sembako. Udah, setuju. Itu. Mau berobat apa sembako, Bu? Pinter berarti ini. Pinter. Jadi, mau sembako apa berobat? Sembako, kita tutup. Ngaji, berarti bagus. Nah, saya minta yang punya anak dikontrol. Karena setiap anak pasti ada orang tua. Kecuali anak hilang. Ya, kalau masing-masing mengontrol anaknya, insya Allah kita minimalisir. Kita tolerir nangis, gak apa-apa. Tapi selagi masih dijaga. Ya, mungkin jalan sono sini masih ditolelir, asankan dikontrol. Insyaallah majelis kita jadi indah, penyerapan ilmu di antara yang ada juga tidak terganggu, jadi bagus. Dan harapan kita untuk datang ke sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan iman dan takwa kita, insyaallah sampai pada harapan. Nah, masya Allah, tiga ini berarti. Mengungkapkan hal-hal yang sifatnya mengganggu, mungkin juga ibaratnya menjadi apa ya, tambang yang menarung kaki kita sehingga perjalanan rumah tangga kita itu ngadat, kehidupan kita yang kita cita-citakan harapannya pupus, tidak bahagia. Kenapa? Karena bahagia ada di dalam diri kita masing-masing, sengsara yang menciptakan kita masing-masing. Karena ada sebagian wanita, enggak ada di sini, pernah yang di sono sebelah, oh ya, paling belakang ya. Selalu dia ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, saya selama hidup tidak pernah bahagia dengan kamu. Subhanallah. Bahagia itu yang menciptakan kamu sendiri. Biarpun sekarang orang sekitar kamu sudah baik, tetapi kamu curiga sama orang sekitarnya, bisa enggak bahagia? Dengan kata mudah, kalau kita memperbaiki muka kita, kaca dengan sendirinya kan cantik ya Bu ya. Kalau sekarang muka kita belepotan, kemudian dandanan kita tidak bersahaja, kaca sebaik apapun juga tidak akan membenahi muka kita. Yang membenahi muka kita adalah kita sendiri. Setelah itu, oh ngaca, cantik ya saya. Itu. Nah, saya akan menyampaikan di sini macam-macam wanita dulu. Kita kasih mukaddimah macam-macam wanita. Terserah nanti ibu masuk bagian mana, saya enggak nuduh, enggak suudon, enggak curiga. Saya cuma menyampaikan ibu kira-kira nomor berapa. Yang pertama, ya, al-aqilah dzatul khuluqil hasan wadzuqil hasan dawa'un lirrajul tushfihi min mata'ibin nafsiyati wal madiyah. Wanita yang berakal, memiliki akhlak yang mulia dan perasaan yang sangat bagus, ini adalah obat penyembuh bagi suami di dalam hidupnya. Penyembuh duka lara dalam kehidupan yang sifatnya psikologi dan materi. Wanita yang berakal, cerdik, bukan wanita yang sekarang ini sudah kadang-kadang ya Allah, kata kasar orang, udah otaknya jongkok. Pendidikannya SD enggak lulus. Mulutnya subhanallah rusaknya, ngomong sekali pedes. Kalau enggak gitu keluar kalimat-kalimat kamu seluruh dunia pun enggak ketemu, karena saking jeleknya. Masya Allah, siapa yang akan betah di rumah? Makanya ada sebagian laki-laki yang tidak kerasan di rumah, putus komunikasi karena alasan bolak-balik. Pak, gimana ya saya mau ngomong, repot. Kagak ngomong, katanya dituduh patung. Gimana enaknya? Saya ngomong cuma satu kecap, ono udah lima kecap. Itu pun empatnya semua kalimat binatang buas. Gimana kita lo coba? Sehingga hari-harinya dipenuhi dengan satu kegundahan, kesedihan, ya, berbagai macam problem, akhirnya lama-lama numpuk, bubar. Wong wanita itu dirinduin oleh suami bukan karena cantiknya, walaupun itu juga iya. Tapi kan karena akhlaknya, karena penampilannya, karena sopan santunnya. Apalagi subhanallah senyum simpul yang dihadirkan pada saat suami datang dari kerja. Mungkin suasana kantor penat, teman bergaul di kantornya mungkin lagi kasak kusuk, mendapatkan fitnah macam-macam, pulang mendapatkan su istri. Subhanallah. Mukanya manyun. Jidatnya baru PPO. Muka kainnya belepotan caos. Itu coba. Aduh, mendingan gue gak pulang deh. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jenis wanita yang kedua, dicatat. Wal jahilatul hamqa da'un lil usra tulawisu jami'a afradiha bijarathimil qalaqi wan nizaa'. Wanita yang dungu lagi pandir menjadi penyakit keluarga dan mengotorin seluruh keluarganya, yang suka menebarkan virus ketegangan, perselisihan, bahkan perceraian. Itu adanya. Jadi yang hari-harinya kalau enggak nuntut cerai, membuat ini suaminya down, kerjanya dijatuhkan, profesinya dihina, gajinya direndahkan, aduh, udah begitu enggak bantu. Subhanallah. Apa yang saya harapkan dari kamu? Akhirnya lambat laun kan, ya, hal ini ditumpuk terus, akhirnya terjadi suatu klimat. Pada akhirnya Anda tidak disukai, Anda bukan pilihan, bahkan mungkin wanita yang hadir terpaksa di dalam kehidupan seorang laki-laki. Maka nyium pun mencium dengan dasar keterpaksaan. Ngeladenin pun ngeladenin dengan dasar keterpaksaan. Melayani pun melayani dengan dasar keterpaksaan. Lambat laun kalau ibu bapaknya juga hidup rumah tangga yang tiap hari dengan dasar keterpaksaan, kemana larinya? Kemana, Bu? Loh, gak ngerti itu loh. Kemana, Bu? Ya ke pengadilan agama. Loh, itu. Makanya di sini dijaga. Hamqa, dungu, pandir, ya kadang-kadang ngomongnya enggak nyambung, sudah begitu cerewet. Ya Allah, diajak ngomong sepak bola bicaranya bulu tangkis, kan repot itu. Itu. Aduh, sebentar. Kemudian yang keempat. Tiga, ya, ngantuk tadi itu. Maaf. Yang ketiga, wal mar'atul mutakabbiratul maghrurah. Wanita yang sombong lagi tertipu dengan kehebatan dirinya. Maradun lizauj, ini merupakan penyakit untuk suaminya. La yusfi minhu illa bitalaqiha, dan tidak ada obat kecuali diceraikan orang ini. Subhanallah. Loh, Ustaz, kok ujuk-ujuk cerai? Enggak bisa. Obatnya kecuali itu. Wanita sombong, apalagi gajinya lebih gede, status sosialnya lebih tinggi, mungkin dia lebih ada modal zahir, kecantikannya menggiurkan, apalagi teman-teman kerjanya kadang-kadang muji dan merayu, rayuan setan. Ah, orang seperti itu, seperti kamu itu, Mbak, enggak layak jadi istrinya si anu. Ya Allah, rugi. Itu mah ya. Cocoknya Mbak itu sekelas-kelas camat lah. Camat. Akhirnya pulang. Wah, padu geger. Ya, gue kagak nikah sama lo. Gue ini udah jadi istrinya camat, tau gak? Waduh, camat lagi. Kenapa gak lo sekalian bupati? Itu, ya. Ya, buka paha tinggi-tinggi. Itu bupati. Ya, camat kan calon mati, kan gitu. Coba kalau seandainya wanita mencoba menerima apa adanya. Aku adalah aku, dia adalah dia. Status saya yang diberikan Allah ini sekarang ini. Dan Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah membagi status hidup orang itu sesuai dengan kadarnya. Oh, saya ini sudah sekarang menjadi istrinya Pak Edi Purnomo. Titik, wes. Nggak usah camat kek, bupati kek. Kalau jadi bupati, mati gimana? Itu belum tentu. Nah, itu suka sombong. Terutama Saya pesan di sini barangkali ada yang hadir masih kerja, barangkali dengan kerja itu gajinya masih gede ketimbang gaji suaminya. Waspadai, ini bisa memicu bom besar sehingga meledak karena kekecewaan suami yang menumpuk-menumpuk dendam. Akhirnya, wah ternyata istri saya semakin congkak, semakin sombong dengan gajinya, dengan masukannya. Karena gini, rata-rata makanya Islam itu menyarankan kalau wanita sudah tidak perlu kerja, maka sebaiknya menunggu rumahnya. Makanya tolong ibu-ibu sekalian dipahami dengan baik. Ada apa di belakang hikmah? Saya tidak diwajibkan Allah jihad. Saya tidak diwajibkan Allah hadir solat jamaah. Saya tidak diwajibkan Allah hadir untuk solat jumaah. Karena supaya sempurna, supaya tuntas, supaya betul-betul baik di dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Itu sudah mengganti semuanya. Dan termasuk mengabdi, melayani suami, karena Rasulullah mengatakan innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surga nerakamu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Pengabdian yang ditunggu, ketaatan yang dinanti, dan kebaikan budi yang diharapkan oleh sang suami. Itu paham ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya, iya toh nanti pulang lupa. Itu ya. Ibu-ibu, saya ingin kritiki sekalian. Kadang-kadang ada mungkin suami istri kerja sekantor, kebetulan istrinya jadi atasan. Ada. Hal ini juga tidak mengurangin lu sekarang rumah sama rumah, kantor lain. Udah mulai kurang ajar nih. Enggak bisa. Rumah tetap rumah juga iya, kantor juga Anda sebagai istri. Cuma di sini etika, kontrol, ya, garis komando itu kita jalankan sebagai hubungan manusia yang beradab, bukan untuk menjatuhkan, menghinakan, apalagi menganggap lo kan anak buah gue. Di rumah gue istri, ini lo ini istri. Karena di sekarang kamu lo di kantor anak buah saya, enggak bisa. Harus dijaga. Kalau enggak, Anda termasuk macam wanita yang ketiga yang paling pantas, tidak ada pilihan lain kecuali apa tadi Bu? Ibu di sendiri loh yang ngomong, bukan gue ya. Yang keempat. Wal mar'atu shalihah al-mustaqimah ilajun li kulli ma yu'ani al-mujtama. Ini sebetulnya sama penekanan saja, penekanan bahwa wanita salihah mustaqimah itu akan menjadi obat suaminya, rumahnya, bahkan seluruh masyarakat. Sehingga Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nah, ini yang kita ciptakan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan mukaddimah, kunci-kunci untuk meraih kebahagiaan rumah tangga dengan menciptakan diri sebagai istri teladan. Sebelumnya saya akan menekankan 3 poin, ibu-ibu catat. Pertama, ketika kita melihat pasangan kita, baik itu suami ataupun istri, saya tidak menekankan satu pihak saja, lihat dulu apa adanya. Jangan sekali-kali melihat apa yang seharusnya. Ini kunci. Kadang sebagian suami atau istri, seharusnya kan gini, kamu seharusnya kan gini. Itu seharusnya. Tapi kenyataannya, suami saya, istri saya belum pintar masak. Terima apa adanya dulu sambil dilatih. Istri saya belum bisa mengenakan jilbab yang bagus. Terima apa adanya sambil diarahkan. Apalagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian contoh, suami saya masya Allah pinter tidur. Terima apa adanya. Gimana ini? Iya. Ya jangan terima apa adanya, dinasihati, dikasih masukan. Masya Allah Pak Ustaz, suami saya itu masya Allah pinternya banyak. Pinter tidur, pinter makannya banyak, tidurnya banyak. Wah, bagus ini. Ya untuk penggemukan itu kan gitu. Ini itu sifat-sifat jelek. Tapi ibu, tolong dicamkan. Siapapun jangan menikah karena ingin merubah watak. Karena rata-rata watak itu suatu hal yang ada dalam diri manusia, potensi yang diberikan oleh Allah yang memang susah untuk dirubah. Maka yang paling penting bagaimana menumbuhkan kelebihan dari sisi lain, sehingga kelebihan itu menutupin kekurangan watak tersebut. Contoh aja, ada seorang masya Allah, gampang marah, tapi juga gampang sembuh. Loh kan? Hidupkan gampang sembuhnya ini. Makanya katanya Rasulullah, manusia marah ada empat. Ada orang yang sulit marah, tapi kalau sekali marah, sulit sembuh. Sampai 3 tahun, Pak. Masya Allah. Gak pernah marah. Sekali marah sembuhnya 3 tahun. Baru senyum. Coba, ya Allah, ini ngeri punya suami kayak begini. Nah, ini juga gak bagus. Ada orang sulit marah, sulit sembuh. Ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, ada orang yang sulit marah, gampang sembuh. Masya Allah, ini sebaik-baik orang. Karena gak ada orang yang gak marah. Gak ada orang yang gak marah. Tapi, Masya Allah, sekali marah, gampang sembuh. Marah, baru aja sejam yang lalu, setengah jam, mungkin seperempat sudah. Gitu kan gitu. Enak ini Masya Allah, gampangan seperempat jam sembuh. Itu. Ada orang yang ketiga, orang yang gampang marah, sulit sembuh. Ini paling jelek. Ya, kalau tadi kan sulit marah, sulit sembuh, masih mendingan. Ini gampang marah, susah sembuh. Seneng gak bu punya ini bu? Loh, seneng berarti bu. Ya udah, gue dukung. Bu, seneng gak bu? Oh, enggak. Kayaknya ibunya yang suka marah ini, gampang susah sembuhnya ini. Kemudian yang keempat, orang yang sulit marah dan gampang sembuh. Apa? Maaf, orang yang gampang marah, gampang sembuh. Ini yang keempat. Gampang marah, sembuh gini. Intinya dari sekalian, yang terbaik di antara yang empat adalah orang yang sulit marah, gampang sembuh. Nah, dengan demikian kita mencoba dalam hidup ini mencari apa, menghadapi pasangan kita ketika mendapatkan suatu yang tidak, terimalah apa adanya. Jangan minta apa yang seharusnya, jangan mencari yang seharusnya. Seharusnya kamu ini kan, kalau sudah kerja kelasnya seperti ini kan, harusnya kamu punya mobil. Harusnya kan kamu ini sudah punya mobil 3, punya rumah 2, istri 3. Loh, gak pernah diomongin gitu. Ayo. Harusnya kan kalau rumah punya 3, istri 3. Gak pernah ngomong tuh. Harusnya kan punya rumah 3, mobil 3. Nah, istrinya gak diucapin. Itu kan gitu. Harusnya. Tapi kenyataannya, karena masing-masing Allah bagi itu semua, maka terima apa adanya. Jangan cari yang seharusnya. Yang kedua, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan atau negatif dari pasangan kita, cari kelebihannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La yafriku mu'minun mu'minatan in radiya minha in sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin melepas mukminah alias istrinya jika dia tidak suka dalam satu sisi, maka dia akan menemukan sisi lain yang menyenangkan. Itu tabiat wajar. Dan yang ketiga, ini yang paling terpenting. Ini paling terpenting. Tolong dicamkan hadirin sekalian, ketika kita sekarang melihat dari pasangan kita sesuatu yang menyebabkan kita itu marah, ingatlah saat-saat bahagia. Saat-saat bahagia diingat, perlu. Rasulullah SAW berapa kali mencoba untuk mengingatkan sahabat-sahabatnya saat-saat senang dan saat sedih, untuk dibangkitkan hal-hal yang sifatnya membahagiakan. Udah sedih, ingat yang sedih, terpuruk. Cari yang senang, cari yang asing, saat-saat nostalgia. Coba bayangkan, ketika Rasulullah SAW apa namanya hidup bersama Aisyah. Bagaimana saat nostalgia dikenang lagi ketika lomba lari menang, ya, saat Rasulullah SAW yang menang kemudian. Coba bayangkan Rasul mengingat saat-saat indah dalam hidupnya. Rasulullah, Nabi Al-Ma'sum, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa. Apalagi kita. Nah, sekarang tiba saatnya cara kita untuk supaya hidup berbahagia. Yang pertama, coba kita gali lagi hakikat kebahagiaan dalam hidup. Bapak ibu sekalian, terkadang di antara kita belum tahu definisi bahagia dan belum pernah merasakan hakikat dari kebahagiaan, tapi sering nuntut bahagia. Lucu, aneh kan? Wah, saya ini kayaknya belum pernah bahagia dalam hidup. Tolong mbak sebutkan bahagia ialah. Gak tahu ya saya. Loh, terus apa yang anda ucapkan setiap saat? Saya belum bahagia. Saya belum penuh menemukan kebahagiaan bersama kamu dalam hidup. Saya belum pernah mencicipi sedikit pun kebahagiaan dalam hidup selama rumah tangga sama kamu. Padahal bulan madu dilalui, nganten lancar, ya, walimah lancar, itu apa jenenge? Nah, itu kok belum pernah merasakan bahagia. Itulah memang betul yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena dia mengatakan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattun, saya belum pernah melihat baik dari kamu selama-lamanya. Masyaallah. Itu. Jadi kalau ada wanita yang tanya, "Ustaz, tolong sebutkan kiat-kiat untuk supaya tidak masuk neraka." Gampang jawabannya, paling gampang. Kalau laki-laki banyak, kalau perempuan simple. Ya, simple. Hindarin mengingkari kebaikan suami yang dikatakan oleh Rasulullah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena mereka-mereka wanita itu yang banyak menjadi penghuni neraka, mengingkari kebaikan suami, pergaulan baik, dan mengingkari ihsan, yaitu apa? Kebaikan-kebaikan yang selama ini diberikan. Akhirnya kita temukan hidup sengsara dibikin sendiri. Makanya ibu-ibu, saya ingin tegaskan, bahagia ialah, ini penting, bahagia ialah lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap yang sedikit, walaupun yang penting halal. Itu lapang dada. Orang itu ngadepin masalah apa saja, problem hidup segede apapun, kalau dihadapi dengan lapang dada dan kemudian hati kita tenang, pikiran kita coba stabilkan emosinya, dan qanaah terima itu yang penting halal, walaupun 5 miliar. Loh kan? Enak atau bu? Oh, kebanyakan kita tambah 10 deh. Iya, 10 miliar. Itu. Ya, daripada 10 ribu haram, enakan mana bu kalau ada 5 miliar yang halal, kan gitu. Kalau ada, intinya halal. Allah kasih sekian ribu, kita terima. Allah kasih sekian juta, kita terima. Itulah qanaah. Makanya sifat utama seorang istri adalah qanaah. Sehingga dari sekalian Allah Subhanahu Rasulullah SAW menegaskan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah apa yang di tangan Allah. Artinya terima apa adanya pemberian Allah, Allah akan cinta kepada kamu. Dan terima apa adanya yang di tangan kamu, jangan suka ngelirik yang di tangan manusia. Orang-orang akan senang sama kamu. Kadang-kadang orang bahagianya di orang lain. Wah, enak ya, dia udah punya mobil, udah punya rumah, suaminya cakep lagi. Ya Allah. Inilah yang menyebabkan dia itu meronta, protes. Akhirnya terjadi suatu kegundahan di dalam pikirannya. Ketidaktenangan, qanaahnya hilang. Dan yang paling berbahaya bu, kurang mensyukuri nikmat yang ada di tangan Allah. Makanya kata Rasulullah untuk urusan dunia, fanduru ila man huwa asfala minkum wa dzalika ajdaru alla tazdari ni'amallahi 'alaikum. Urusan dunia, lihatlah orang di bawah kamu, jangan di atas, karena itu cenderung kamu akan bisa menghargai nikmat Allah. Nikmat Allah akan lebih bermakna. Tapi kalau sekarang kalung enaknya di tangan orang lain, masya Allah kalungnya Simba itu bagus, mah milik saya mah, ya Allah. Nah, gak pernah merasakan nikmatnya pakai perhiasan kalung. Kita pakai sepatu, enak ya sepatunya itu mahal banget. Tas, akhirnya apa? Menjadi orang tidak qanaah, kurang bersyukur, dan na'udzubillah bisa kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah, bahaya. Semua kenikmatan yang diberikan Allah diingkari. Kebaikan-kebaikan Allah yang masya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, tidak akan bisa kita hitung. Tapi memang kenyataan manusia itu ibu-ibu, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali manusia ini yang bersyukur. Sedikit. Adanya cuma mengeluh, meronta. Dengan demikian, kalau begitu bu, kita simpulkan, orang bahagia ialah, ada yang tahu? Orang yang bisa menghadapin, orang yang memiliki mental stabil, hati tenang, lapang dada, dan emosional yang baik dalam menghadapi setiap problem hidup. Dengan apa itu semuanya kuncinya? Tidak lain adalah dengan al-iman. Makanya ibu-ibu sekalian, Allah menegaskan, wal-asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Empat ini kunci bahagia. Ambil. Illa alladhina amanu. Bagaimana kita sekarang menumbuhkan keimanan, di antara caranya thalabul ilmi, mendengarkan kajian, wa aminus salihat. Setelah kita dengarkan materi kajian, coba kita terapkan pelan-pelan, dikit-dikit. Aku sekarang baru bisa melatih diri saya kalau masuk masjid baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, keluar Allahumma inna nas'aluka min fadlik, masuk rumah membaca apa bu? Baca apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Gimana bu? Kalau keluar rumah, tawakal tu'an Allah. Masya Allah, ini amal. Kita bisa dikir pagi sore. Itulah, terutama ibu-ibu. Tolong ibu-ibu sekalian, jaga diri ibu dengan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir, hati menjadi tenang. Bahkan setan akan lari. Jin tidak akan mungkin nyurupin kita dan masuk ke tubuh kita. Kalau kita berzikir, karena Allah mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ketika kesurupan jin kemudian dia zikir, maka dia langsung mubsirun, sadar. Apalagi kebanyakan jin itu nyurup didominasi oleh perempuan, makanya yang banyak kesurupan kena jin macam-macam perempuan. Itu, ini termasuk ada beberapa. Ini mau tunjuk. Itu sebelah pojok tuh. Itu. Itu jinnya 6 itu ya. Nah, sebelah pojok kanan 3. Sebelah belakang 10 itu. Nah, ini dukun jadinya. Itu. Pokoknya kalau ada orang-orang yang nebak, "Mbak, Mbak ini ada jinnya 6, 7 itu semuanya dukun." Insyaallah nanti tunggu buku membongkar dunia klinik dan perdukunan berkedok karoma. Sudah mulai kita cetak, kita akan uraikan ilmu latuni, ilmu putih, ilmu hitam, terus cara membuang jimat, keris, ya, susuk, semuanya insya Allah kita akan jelaskan di situ. Jadi mudah-mudahan gak usah nyari ustadz, kalau rukyah, rukyah sendiri. Nah, ini saya ingatkan, barang siapa yang sakit jangan nyari ustadz. Ustadz paling banter bisa datang seminggu sekali, jinnya masuknya semenit sekali. Ya, yang ya kita kan enggak bisa ngelihat jin. Ustaz lagi masuk rumah, ya jinnya keluar. Lagi ngeru'yah, bolak-balik. Ya, setelah itu katanya jinnya tunggu di gapura. Itu nanti ustaznya pulang masuk lagi. Itu banyak yang dikerjai seperti itu. Masalahnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Makanya jangan tergantung sama orang, bahkan itu makruh karena mengurangi fadilah kita masuk ke surga tanpa hisab. Itu ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, wahai ya kaum wanita, ihris ala an tatazayyani. Ini bisa dibuka di bukunya yang punya kalau kau jantan, di halaman terakhir. Saya agak acak, tidak runut ya. Nanti ini insyaallah kita akan runut di apa, di akhir. Intinya di sana saya sebutkan penampilan wanita di dalam rumah dan wanita di dalam rumah, di luar rumah, di dalam sama di luar. Kadang-kadang ada di antara wanita yang lupa diri. Ibu-ibu, ya mbak sekalian yang sudah menikah, mana dandanan kalian pada saat pada waktu walimah? Apakah dandanan itu diperlukan saat walimah saja? Padahal tidak. Mana sekarang ini parfum yang Anda pakai ketika menyambut suami pertama kali saat ketemu pada waktu bulan madu? Udah habis semua. Celak aja enggak kepake. Kadang-kadang subhanallah ada sebagian perempuan ya bloboke ketok gede. Itu kadang-kadang irunge jongos. Ya Allah. Gue merem repot nobro, melek masyaallah gitu. Kadang-kadang bibirnya kanan kiri, masyaallah. Ya, berbentuk busa sama bekas makanan. Ya Allah. Gue punya pilihan, enak, ini cuman atu. Gitu, ya Allah. Terus gitu kadang-kadang umbel diseka pakai jilbab. Ya Allah. Iya. Anak pilek dilangi pakai kaos kaki. Ya. Nah ini subhanallah. Ngelus ojo mikir wis duwe anak ono cacah ngene gitu. Ini hadirin sekalian, hal-hal yang tidak benar. Coba lihat Rasulullah SAW mengatakan, mastafadal mu'min ba'da taqwallah. Tidak ada sesuatu yang paling berfaedah bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah, khairan lebih baik min imra'atin salihatin, ketimbang wanita yang salihah, istri yang salihah. Idza nadhara ilaiha sarradhu, ketika dipandang menyenangkan, entah mungkin karena senyum simpulnya yang menggoda, atau mungkin penampilannya yang baik. Kita tidak ingin memaksa ibu harus beli parfum mahal, tidak. Dan untuk jadi cantik bukan harus pakai parfum yang harganya jutaan. Toh masyaallah fasilitas sarana sekarang lebih mudah. Kalau mbah-mbah kita dulu pengen keramas, harus bakal meniran. Iya toh? Bakal merang itu. Terus mungkin suaminya harus pergi ke sungai, itu pun setelah banjir, biasanya di pinggir-pinggir sungai itu ada apa namanya? Tanah dibuat untuk itu. Alhamdulillah sekarang sampo berbagai macam warnanya murah terjangkau. Sabun ada, bersih, dan untuk supaya tampil bagus bersih pakaian tidak harus gonta-ganti. Yang bagaimana sekarang pinter-pinter nyuci. Kadang ada perempuan pakainya bukan enggak ada, tiap kajian itu aja sampai diapal sama temannya. Dari jarak 100 meter udah ketahuan tuh merah, itu mesti Mbak Prapti itu. Subhanallah. Itu kan ya Allah. Ini merah lagi. Ya, itu. Hadirin sekalian, kita tidak menyarankan ibu-ibu harus punya pakaian pintu 3 almari penuh. Tidak. Sekarang bagaimana rajin. Begitu juga kadang-kadang ikhwan saya kritikin pedes. Bukan laki, perempuan aja. Ikhwan kadang-kadang kurang menjaga diri. Coba lihat ucapan Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Beliau mengatakan, ini ketika menafsiri Wali Rijali Alayhin Daraja, surat Al-Baqarah. Kata beliau, saya senang berhias untuk istri saya sebagaimana aku senang istri saya berdandan untuk saya. Dan kadang-kadang sebagian laki-laki celananya sampai ngempir kayak cobeker Honda dibiarin. Ya kan masya Allah, emang kagak punya setrika tuh mas, mas. Wong saiki setrika pakai setrika areng iso. Ya, kalau memang mungkin ngirit listrik pakai areng dan yang baik. Kopiah itu sampai masya Allah badik alami keluar. Lho iki sing enggak bener itu jenengan apa istrinya? Ya kan gitu. Lah diperbenahi. Bukan hal yang aib, bahkan itu bagian dari Islam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, senang kebersihan, senang yang bersih. Bukan masalah rezeki yang halal, bukan masalah perbuatan yang baik saja. Dalam seluruh hal yang mubah pun kita dianjurkan. Memang betul rezeki halal kita cari, tapi termasuk keindahan dalam tubuh kita, kita harus cari. Nah, wa idza amaraha ata'atuhu, kalau dia perintahkan dia itu nurut manut. Subhanallah, kadang-kadang ada sebagian perempuan sudah kadang keluar ke rumah orang tuanya enggak izin, ya kadang nginep berhari-hari. Kadang subhanallah mungkin keenaan tinggal di rumah orang tuanya. Ah udah deh mas, saya di sini aja, kalau bisa diceraikan. Ya Allah, kerasan di rumah. Bapaknya langsung minta cerai. Ini enggak benar. Harus izin walaupun sampai keluar pasar. Datang ke pasar karena di sana banyak fitnah. Bila ada apa-apa suami tahu. Siapa yang tahu di pasar ada apa? Enggak ada yang bisa memastikan. Wanita apalagi bisa terhipnotis, duitnya hilang, kecopetan, atau mungkin ada laki usil yang menggoda. Izin walaupun ke pasar, itu adab. Wa in aqsama 'alaiha abaradhu, kalau sumpah maka dia menopang mendukungnya. Jadi sumpah apapun dalam kebaikan selalu mendukung suaminya. Jangan malah gembosi. Pokoknya wanita yang baik, wanita yang dukung, bukan wanita yang gembosi. Kebijakan suaminya, keinginan suaminya selagi baik, selagi tidak maksiat didukung. Wa idza ghaba anha hafidatuhu fi malihi wa 'irdi, kalau suami pergi menjaga harta dan kehormatannya. Kemudian ibu-ibu, tidak kalah pentingnya jaga kebersihan rumah. Nah ini ada kadang-kadang di antara kita membiarkan itu terlantar. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, nadzifu afniyatakum, bersihlah halaman rumah kalian. Sesungguhnya Yahudilah yang malas membersihkan rumahnya. Ya, ditata tamannya, walaupun hanya sederhana. Kalau kita rumah kecil, asri, bagus, masya Allah. Dilihat menyenangkan itu bagus. Tetapi kadang kalau sekarang rumah kayak masya Allah, kayak kontainer pecah. Ya, katok dalam BH di ruang tamu. Kadang-kadang giliran ada tamu, waduh, nubruk sama nubruk sini. Wah, dirangkusin. Ternyata masih ada yang sisa nyantol di kursi. Waduh, wah ini belum kurang satu. Ya ilah, kan gitu. Tamunya megang, ya kan gitu. Kursinya kebetulan kedudukan oleh tamu. Waduh, celaka gue. Nah ini hadirin sekalian, ditata. Sekarang barang-barang di ruang tamu, apa yang perlu di situ, yang gak perlu dipisah. Ruang perpustakaan, walaupun rumah kecil tidak harus besar. Sekarang ada rumah untuk perpustakaan, untuk ruang makan, untuk ini. Tidak ada masalah, yang penting rapi itu menyenangkan. Dengan demikian, rumah, tampilan rumah dan juga keindahan rumah akan membuat kita semakin kerasan. Apalagi bapak ibu sekalian, rumah kita adalah tempat yang paling banyak kita menghabiskan waktu. Kita mendidik anak di situ, ya, menemani istri kita di situ, bersama suami di situ, apalagi perempuan yang tidak kerja, hampir mungkin 24 jam di rumah. Siapa yang menikmati itu semua? Tidak lain adalah kita juga. Rumah yang indah, asri, bersih, kita yang senang. Rumah yang corok dan tidak beraturan, serta mungkin tatanan kurang bagus, maka kita juga yang nyesel. Sebetulnya tata ruang aja yang kita harus cari ilmunya, bukan harus rumah luas. Kalau rumah luas tapi tata ruangnya yang tidak benar, ya tetap aja sumpek. Bahkan saya pernah menemukan salah satu rumah yang masya Allah minimalis, tapi karena natanya bagus, indah, enak, kita masuk pun senang, gitu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga, ya apa namanya, karena di kota ini tempat-tempat yang panas, ya, secara umum pemanasan global, kita harus juga perhatikan bunga-bunga. Itu bukan hal yang aib, tanaman-tanaman, tapi juga jangan ikut-ikutan ikut mafia bunga, sampai beli 25 juta ada yang 100 juta, sekarang laku 2 juta aja untung. Makanya banyak orang stres. Beli 30 juta, sekarang 3 juta gagal laku. Ya, seperti ikan lauhan. Dulu pergi setengah, beli setengah miliar, sekarang 5 ribu gak laku. Dipepes aja gak enak. Nah itu kan jangan. Banyak, Masya Allah, bunga-bunga, tanaman yang murah dan indah. Banyak sekali. Jangan ikut permainan. Pokoknya itu untuk menambah oksigen rumah kita dan juga pemandangan rumah kita asri. Selanjutnya, taat terhadap suami. Saya ingin tegaskan, kunci kebahagiaan rumah tangga kita, Bapak Ibu, ini Ibu sekalian, adalah ketaatan kepada suami. Ada di antara kita cekak nalar dan mungkin emosional atau merasa bahwa dirinya kalau seandainya tidak dicerai suaminya pun saya akan bisa mendapatkan yang lainnya. Saya akan cantik, duit saya akan banyak, saya juga akan kerja, saya pegawai negeri, ah gampang deh. Emang dia laki-laki satu-satunya. Dengan demikian gampang mementai perintah suaminya atau kadang-kadang gengsi. Contoh hal yang sangat kecil saja, ada di antara suami istri yang mungkin punya pembantu, ketika dimintai oleh suaminya minum atau bikinin teh, emang lu gak bisa, lu kan udah gede. Masa udah gede lagi, subhanallah. Ya, atau nyuruh pembantunya, tolong bikinin teh. Suami tidak berharap mau enak atau tidak enak. Suami adalah berharap pelayanannya. Beda. Sehingga saya bikin judul di dalam buku, kalau kau jantan ini ada tema judulnya, jaga bentengmu akan aman istanamu. Sekarang kerajaan yang kuat dan istananya yang indah tidak akan begitu kokoh kalau istananya jebol. Dan istana kita istri adalah suami. Dan apalagi ibu-ibu, suami kita yang sibuk tidak selamanya di rumah. Kalau lagi di rumah, usahakan servisnya diperbaiki, dijaga dengan baik. Kalau masalah kerjaan rumah bisa dikerjain kapan saja kan? Nyapu bisa dikerjain kapan saja. Kalau sudah suami pergi, kan gak bisa dikerjain itu suami. Bisa juga dikerjain suaminya. Ya, gak bisa. Makanya di sini kita layani makannya, pakaiannya, minumnya. Diperhatikan. Insya Allah kalau ibu sikap seperti itu akan dikangenin sama suami. Itu gak mungkin ada suami yang memikir nikah lagi, itu gak ada. Kecuali 1-2, itu pun gak banyak. Itu gak banyak ya. Dengan demikian hadirin sekalian, Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan di antaranya oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan juga Ibnu Hibban. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita sholat 5 waktunya dengan baik, maka di sini dijaga ibu. Terutama ibu-ibu sangat rentan untuk teledor dan menyanyiakan sholat. Kenapa? Karena tidak terikat oleh jamaah. Sholat kapan saja, di mana saja bisa. Oleh karena itu pasti tidak terikat oleh waktu. Maka ibu jagalah sholat, terutama hari-hari menjelang haid, jangan ditunda-tunda. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, wasiatnya pun as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Makanya Rasulullah katakan di sini, inna idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sudah salat 5 waktunya, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa shamat syahraha, dan puasa bulannya yaitu Ramadan, wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, dia dipersilahkan untuk masuk surga dari mana saja dia mau. Jadi jaga salatnya, puasanya, kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, silakan. Dengan demikian ibu, tolong dicamkan, surga wanita itu bukan di jihad, dalam anti tanda kutip, hanya di situ, apalagi bukan di dalam amalan-amalan yang besar, artinya yang paling terdepan. Bisa saja wanita masuk surga karena jihad. Betul. Wanita masuk surga karena amal sosial yang banyak. Betul. Mungkin wanita masuk surga karena dia seorang ustadz atau ustada atau da'iyah. Betul. Tetapi tolong surga yang paling dekat, surga yang paling ibu bisa lakukan dan tidak mengenal status, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, salat diperbaiki, wa shamat syahraha, puasanya dilakukan dengan baik yaitu Ramadan, wa hasanat farjaha, dijaga kemaluannya. Apalagi masya Allah, na'udzubillah min dzalik, sampai berselingkuh memberikan kepada orang lain yang tidak halal, na'udzubillah, ini merupakan pengkhianatan. Pengkhianatan. Makanya tidak ada suatu istri atau suami yang paling jelek adalah suami yang selingkuh. Ya? Walaupun orang menyingkat selingan indah, keluarga runtuh, keluarga rapuh. Ya? Tidak ada. Apalagi belum sekarang kalau kita tanya. Ketika sekarang orang melakukan zina, na'udzubillah min dzalik, pasti mengeluarkan mani. Ketika mani dibuang, sekarang berapa juta kromosom yang Anda buang? Belum lagi mengkhianati suami bagi istri, yang perempuannya mengkhianati istri bagi laki-lakinya. Dan Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Rasulullah katakan, ada lima bencana yang akan menimpa kalian, semoga aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak menemuinya. Ketika itu berhadapan dengan muhajirin, yang pertama adalah lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad, tidaklah kekejian berupa berzinaan itu merajalela di suatu kampung, negeri atau desa. Ya, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu, diadakan terang-terangan, illa fashafihum at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, melainkan Allah akan menimpakan wabah dan penyakit yang tidak pernah terjadi pada umat-umat dahulu. Ini zina. Maka dijaga. Taat. Selagi di dalam masalah ketaatan kepada Allah. Apalagi laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tolong ibu-ibu sekalian. Laki-laki punya karakter dasar. Yang itu kalau ibu penuhi, ibu akan menjadi wanita yang paling dicintai oleh suami setelah Allah dan Rasulnya. Laki-laki punya karakter dasar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Pingin dia menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang sukses. Kalau memang begitu, dukung, kuatkan. Jangan malah digrogotin. Malah sebaliknya, yang jadi pemimpin ibu. Yang ngatur belanja ibu, yang ngatur beli pakaian, beli segalanya, ya, tetek mengeknya rumah tangga ibu. Ini berganti status. Kalau seperti ini, disulap aja suaminya jadi perempuan, ibu jadi laki. Tidak benar. Akhirnya terjadi kegoncangan, kekacauan pasti. Karena dari sisi akal, dari sisi kemampuan, dari sisi tanggung jawab, materi di tangan laki-laki, ternyata berpindah ke perempuan. Hancurlah rumah tangga. Makanya, jadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada betul di dalam suami ibu. Betul menjadi pemimpin yang gagah, pemimpin yang hebat, pemimpin yang berhasil, pengendali rumah tangga yang bagus, sehingga siapa kalau sudah sukses yang mendapatkan nikmatnya, senangnya, untungnya? Ibu juga, rumah tangga semuanya. Tapi kalau sekarang ada laki-laki yang tidak punya gigi, bahkan kayak macan ompong, yang aktif itu istrinya, yang berperan istrinya, akhirnya masya Allah, kita kasihan. Dia cuma kerjanya ngeliwet sama nyuci-cuci piring. Subhanallah, ini sudah kebalik. Itu, na'udzubillah, apalagi yang kerja istrinya, yang ini suaminya di rumah. Kemudian, ketaatan di dalam hal yang baik, dan tidak ada taat dalam maksiat. Nah ini saya tegaskan. Ada sebagian suami yang kadang-kadang subhanallah tidak tahu diri. Contoh, dalam hal masalah pengajaran agama, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu kan berarti suami wajib mengajarkan agama kepada istrinya. Apalagi kaitannya dengan hal-hal yang wajib, maka thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, jadinya wajib. Suami wajib mengajarkan tentang tata cara salat kepada istrinya. Wajib mengajarkan cara puasa Ramadan. Wajib mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kewajiban agama. Lo kadang-kadang udah ngajarin gak bisa, ngajak ke kajian gak bisa, giliran suami istrinya ngaji, gak boleh. Ada. Giliran istrinya ada inisiatif ngaji, dilarang. Ini pasti suami yang jelek. Imma dia itu takut kejelekannya kebongkar, nanti kalau istri saya belajar kan jadinya tahu saya jelek. Ada. Atau mungkin pengamalan syirik dan bid'ahnya yang selama ini dia sudah keasikan, takut ketahuan dan mungkin kalah dengan istrinya, atau macam-macam. Intinya siapapun laki-laki yang melarang istrinya mengaji, yang ngajinya itu dosa sahih, apalagi mengkaji ajaran ahli sunnah wal jamaah, maka orang tersebut telah merobohkan pondasi rumah tangga yang paling dasar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bahkan dia senang istrinya masuk neraka, bukan masuk surga. Ini, ya. Makanya hentikan. Dengan demikian, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, termasuk mu'asyarah bil ma'ruf adalah kita ajarkan agama kita supaya istri kita semakin baik, semakin salihah, dan semakin taat sama suami, taat sama Allah, taat sama Rasulnya, kemudian suaminya. Karena kalau enggak cuma taatnya buta, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ibu-ibu, selanjutnya jam berapa? Kok ijik jam 10? Wis capek. Gak biye iki minum ae, Mas. Susah. Ini kan kayak di warung kopi jenenge. Oke. Okay. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung juga ada sebagian laki-laki dan barangkali juga ada pendengar yang mendengarkan laki-laki, insyaallah. Jaga rahasia rumah tangga. Terutama rahasia yang terkait dengan apa? Tempat tidur. Rahasia tempat tidur itu tidak layak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan laporan, ya Rasulullah, laki perempuan sudah membicarakan tentang hubungan pasutrinya, apakah mereka telah melakukan itu? Iya ya Rasulullah. Fala taf'alu, jangan itu lakukan. Fa inna madzalika mithlu syaitan laqiya syaitana. Itu orang persis seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan, fi tariqin, di jalanan. Fa ghasyaha, dia gauli di tengah jalan. Wan nasu yandurun, orang-orang pada ngelihat. Termasuk juga larang, dan ada yang sudah saya sebutkan secara bersama dalilnya juga di dalam buku saya, kalau jantan dilarang juga seorang perempuan mensifati laki-laki lain, perempuan lain kepada suaminya. Ya, waduh, tadi itu pengantinnya cakep banget begini, enggak boleh. Nanti apa? Terjadi fitnah. Itu ya. Nanti insyaallah kita bahas itu di akhir. Kemudian tidak kalah pentingnya, Mbak, di dalam masalah rahasia rumah tangga secara umum, mungkin saja ada rahasia yang terkait dengan pengalaman suram masa lalu. Barangkali juga mungkin dulu istrinya punya pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin juga, na'udzubillah ya, dia dulu bapaknya tidak jelas, atau suaminya mungkin punya pengalaman jelek masa. Ini enggak perlu diceritakan. Enggak boleh. Bahkan seorang yang ingin mau menikah, kalau memang sudah taubat bersih, tidak perlu menceritakan aib masa lalu. Enggak perlu. Dalilnya, lihat ibu bapak sekalian, ketika sahabat-sahabat perempuan dan laki-laki yang masuk Islam, apakah ketika menikah disuruh bercerita tentang masa pengalaman jahiliyahnya? Tidak. Bahkan kita sekarang membangun masa depan yang baik, yang lalu biar berlalu, yang salah kita taubatin, yang sekarang jelek kita benahi, yang akan datang sebagai tonggak pelajaran supaya kita tidak lakukan kembali, itu saja. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ditegaskan, idza haddatsa ar-rajulu bil hadis tsumma iltafat fahiya amanatun. Jika seseorang berbicara kepada kita, kemudian dia pergi, itu isi pembicaraan amanah. Makanya jangan gampang dinukil. Kadang-kadang kita gampang menukil pembicaraan, dan ini aib masyarakat. Ini nukil sana, nukil sini, nukil sana, nukil sini. Akhirnya, setiap penukilan itu pasti ada penambahan. Setiap sekarang orang berbicara pasti ada perubahan. Akhirnya dari umpamanya saya kasih contoh, ada orang ngasih berita kepada kita, wah mas tadi itu ada tubrukan, itu masya Allah mobilnya ringsek, itu yang di dalamnya itu nggak ada yang gerak, itu langsung pindah lesan yang kedua. Wah tadi saya ini dapat berita mobil tubrukan ringsek yang di dalam mati, itu kan? Diam sama mati kan beda. Itu mati. Yang disononya mungkin bocor kepalanya. Akhirnya apa? Penambahan kalimat ini cenderung sehingga berkembang-berkembang. Kalau ini masalah gosip, yang itu digosok-gosok makin sip. Yang sono nambahin, yang sono nambahin, yang sini memberikan satu komentar, akhirnya disimpulkan, yakin tidak seperti awalnya. Maka iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, hati-hatilah kalian praduga tidak bersalah karena itu sedusta, ini persangkaan-persangkaan belaka karena itu sedusta-dustanya pembicaraan. Intinya usahakan ketika kita diajak bicara seseorang, apalagi pembicaraan tersebut rahasia, walaupun dia tidak memerintahkan untuk dijaga, Anda jaga. Antum punya takaran, ini layak untuk disampaikan ke orang lain tidak. Itu kita punya hati, punya akal. Cok, kadang-kadang sebagian orang gampang. Dipesen, udah dipesen mbak. Tolong ya mbak ya, ini untuk kita-kita saja. Jangan disampaikan orang lain. Ternyata disampaikan dengan konteks yang sama. Mbak, ini untuk kita-kita aja ya. Sampai pindah 10 orang, ada pesan singkat untuk kita-kita saja. Sampai sekampung dengar semua untuk kita-kita saja. Ini kan bahaya penukilan kalimat. Akhirnya ada unsur namimah, ada unsur ghibah, kumpul jadi satu, hancurlah hubungan kita bertetangga, hubungan kita bersosial. Apalagi ada yang sekalian, kadang-kadang hal itu terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya sangat-sangat aib, sangat-sangat rahasia. Kalau terbongkar maka dia akan mungkin jatuh harga dirinya, mungkin dia merasa tidak hidup di situ lagi, mungkin dia pikiran pindah tempat. Karena ada orang yang punya rahasia tidak ingin diketahui oleh semua orang, hatta mungkin suami, kalau istrinya itu istri atau suaminya. Kemudian singkat kata, jagalah istri kamu dan juga anak-anak kamu dan harta kamu. Nanti soal masalah harta ingin saya sampaikan di sini, tolong intinya jangan boros. Ibu-ibu, masalah pakaian, masalah apa saja. Rasulullah SAW melarang kita itu idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan minumlah jangan berlebihan. Makanya saya ingin tegaskan dalam masalah ini, hendaklah dijaga pula daripada gaya. Kadang-kadang sebagian orang perempuan terutama mendahulukan gaya, sehingga pakaian sudah punya masih penuh, perlu pakaian lagi karena dia ingin ada pakaian pengajian, ada pakaian kondangan, ada pakaian takziah, ada pakaian jalan-jalan, ada pakaian ke rumah orang tua, ada pakaian sampai masya Allah pakaian ke WC aja minta tersendiri. Subhanallah, pakaian tidur oke lah. Sekarang akhirnya apa? Sampai almari 2 pintu 3 penuh. Enggak aku pernah kepake. Pola. Coba kalau kita dulukan pola, bukan gaya. Saya ini pola umpamanya jadi karyawan, jadi ibu rumah tangga. Pola pakaian ibu rumah tangga ya itulah cukup, ya. Ini insyaallah. Nah, tentang masalah orang itu kalau sederhana, Bu. Katanya Rasulullah SAW, thalathun munjiat, ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, al-khasyatu fis-sirri wal-alaniyah, bisa bersikap takut dalam keadaan rame-rame, di dalam keadaan sendirian dan rame-rame. Yang keduanya, wal-adlu fir-ridha wal-ghadab, bersikap adil dalam keadaan senang dan benci. Dan yang ketiganya, wal-qastu fil-ghina wal-faqri, bisa bersikap sederhana dalam keadaan cukup dan dalam keadaan miskin. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga ini dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian, kesederhanaan dituntut, apalagi saat ekonomi naik turun. masukan suami juga mungkin berkurang. Kita tidak bisa hidup terus dalam model satu. Iya, kalau sekarang suami kita dulu masya Allah masih jaya, mungkin masukannya besar. Sekarang tidak, makanya harus bisa menyesuaikan. Kalau orang sederhana, siap miskin, siap kaya, masya Allah, jangan cuma siap kaya. Ada di antara orang, ini perempuan, hanya siapnya kaya. Ketika sekarang suaminya enggak mulai seret, ditendang. Iya, kadang-kadang udah deh, saya kayaknya sudah mentok kesabaran saya. Hidup sama-sama kamu kayaknya lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Masya Allah. Emang gue komer apa? Dikira nyumpet bius. Sekarang saya kayaknya sudah mulai tidak betah. Saya kehilangan anak, takut terfitnah nanti kalau miskin terus loh. Kita disuruh menikah supaya Allah kaya. Yang miskin kan disuruh nikah. Yang miskin disuruh nikah supaya kaya. Kok sekarang kemiskinan buat bubari pernikahan? Lucu. Iya kan? Lucu kan? Sekarang kita miskin disuruh nikah supaya apa? Kaya. Lah kok sekarang kaya? Ini kemiskinan dijadikan untuk membubarkan pernikahan, kan lucu. Makanya di sini tujuan menikahnya pasti enggak beres. Harusnya kita ini ringan sama kita cincing, berat sama kita angkat, karungi kehidupan susuka duka ini bersama-sama. Masyaallah, jadi nikmat. Cuma kadang memang ada orang mentalnya sudah materialistis, pandangannya cuma keduniaan, kesuksesan diukur dari jabatan, warna-warni, mungkin kerja suami saya harus pegawai negeri dan yang lainnya, harta melimpah ruah. Ini kan namanya orang disebutkan dalam firman Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah dengan lancar rezekinya, duit banyak, melimpah ruah harta. Langsung dengan gampang dia bilang, Allah sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah, seret rezekinya, apa-apa susah, bahkan kata orang lalat aja gak mau nemplok, saking miskinnya, langsung dia bilang Allah gak sayang sama saya. Padahal kaidah sayang tidaknya Allah Tuhan di situ, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama hambanya sering diuji. Bahkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling banyak berat cobaannya siapa? Para nabi. Itu ya, insyaallah. Untuk masalah anak, tolong Bu perhatikan satu susuannya. Jangan sampai dititipkan, apalagi dititipkan di sapi. Masyaallah. Sapi tempat penitipan penyusuan. Nah, itulah. Memang boleh kalau terpaksa. Kalau memang kondisinya sakit, ini masyaallah sehat walafiat, keluar air susunya, tapi enggak mau nyusui karena takut kecantikannya hilang. Subhanallah. Tidak benar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu penekanan khusus dalam surat Al-Baqarah. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'a. Itu merupakan suatu keharusan dan kebaikan. Anak akan tumbuh bagus dan cerdas. Apalagi subhanallah dari sisi steril, kebersihan dan juga kesehatan, gizi. Tidak bisa dicari tempat lain. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan kepribadian anak. Jangan sampai ibu-ibu merusak anak kita. Di mana anak kita adalah buah hati belahan jiwa, dan itu harapan dan kebanggaan orang tua. Kalau kita rusak ternyata tidak terasa, ucapan kita merusak anak kita, tindakan kita merusak anak kita, hancur anak kita. Terutama di antaranya juga adalah memilih sekolah anak kita. Apalagi Pak, Bu, tolong dicamkan saya tidak merendahkan, meremehkan sekolah negeri, bukan. Saya hanya menunjukkan fakta. Yang namanya sekolah negeri di situ, yang sekolah anaknya dukun ada. Anaknya koruptor ada. Anaknya ahli bid'ah ada. Tukang togel ada. Loh, emang dilarang emang. Coba bayangkan, anak kita harus dipengaruhi sekian latar belakang anak. Lah kalau sekarang ternyata sebangku sama anaknya dukun, kan pulang minta keris. Wah pak, saya tolong dong beliin keris. Bapak ini gimana sih kagak punya keris kayak bapak teman saya itu. Punya keris segini, anak kecil. Minta keris pulang. Dan nanti mau kakek ngelihat, ya minta. Pengaruh. Dan terutama gurunya. Ada seleksi akidah manhaj? Gak ada. Mau gaduh lucu, mau termau gandul, mau non-muslim, mau akidahnya rusak. Yang penting memenuhi syarat pendaftaran seleksi guru. Coba bayangkan, sekian potensi siap merusak anak kita. Belum kurikulum yang sekuler, yang jauh dari agama. Coba, kalau kita tidak perhatikan pendidikan anak kita, yang hancur siapa? Kita juga. Karena yang membesarkan nama orang tua anak kita. Sehingga dan sekalian perhatikan sekolah. Kalau memang kita terpaksa harus ke negeri, kita kontrol. Hubungan kita dengan sekolahan, temannya, kita kontrol. Ya, gak ada masalah. Terus kita kuati dengan diniyah. Kalau memang ada di masjid, kita di rumah juga. Jangan percaya sama ustadz saja di masjid. Kita bukan meremehkan, tidak. Ibu, bapak harus ikut ngontrol. Bahkan ikut membuat halaqah di rumah. Karena hasil tidak terlalu memuaskan. Apalagi TPA gajinya cuma 25 ribu. Minta full. Giliran bayar, masya Allah sering ada. Giliran anaknya kagak khatam. Wah, gurunya dimarah-marah. Gimana sih anak saya TPA? Gak lulus-lulus. Ini yang jelek anak saya apa gurunya? Katanya gurunya di hatinya, bu, bu bayar cuma 2.500. Minta lengkap. Ya Allah, tuh beli es cendol aja kagak dapat. Coba, tapi bapaknya bisa rajin ngerokok. Coba bayangkan. Giliran TPA gak pernah. Kadang ada sebagian orang udah daftarin TPA ke masjid, nitip lagi. Lo mau kemana? Mancing. Ya kurang ajar kan gitu. Nitip, pak tolong daftarin ya. Salam aja sama ustadznya. Salam lagi. Nah, ngisi apa namanya bulanannya gak lengkap. Minta anaknya, masya Allah, cerdas, bagus. Apa namanya, kalau diikutkan, kalau seandainya ada olimpik baca Quran, hifdzul Quran nomor satu, ya gak bisa. Kontrol anak anda. Jangan mengandalkan pada pendidik saja. Kemudian tarbiyah akhlak. Ya, tarbiyah akhlak ini penting. Makanya saya sarankan anak-anak ini jangan dipajang di depan televisi untuk menjadi pelengkap patung-patung yang ingin disiap oleh apa namanya sutradara atau produser atau apalah saja. Akhlak anak kita jadi rusak. Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Apa saja yang sekarang di televisi banyak negatifnya. Kalau memang jelas-jelas itu siaran baik, tidak ada masalah. Coba lihat cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara bersolahnya. Apalagi perempuan sekarang dicetak dan jadi perempuan-perempuan yang tidak punya malu dan perempuan yang jalang, berani menantang dan menyerang, sehingga yang terjadi tanda-tanda kiamat dekat. Itu. Terus kemudian masalah solat, solat as-solat. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'un sinin wadribu 'alaiha wahum abna'u 'ashru sinin. Perintahlah anakmu untuk salat umur 7 tahun dan pukullah kalau memang tidak mau salat umur 10 tahun. Kenapa Bapak Ibu kita disuruh memerintahkan padahal umur 7 tahun belum wajib, ya enggak? Pak, umur 7 tahun sudah balik belum? Kalau belum balik sudah wajib belum salat? Belum. Tapi kenapa orang tua disuruh memerintahkan anak salat? Karena perintah tarbiyah bukan perintah hukum. Perintah tarbiyah artinya, orang tua, kalau kamu sekarang belum sanggup dan belum bisa memerintahkan anak kamu dan nurut sholat umur 7 tahun, ente jangan harapkan bisa umur 10 tahun. Nah, gitu. Bakal diayelin. Itu apalagi dia ngelihat orang tuanya kagak rajin ke masjid juga. Bapak juga enggak ke masjid. Nah kan gitu. Ada sebagian orang masya Allah pengen anaknya baik tapi enggak konsekuen perbuatannya. Anak disuruh ke masjid sampai digebukin sarung sampai benyok. Bapaknya habis itu nonton TV. Subhanallah. Ini enggak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Kemudian umur 10 tahun dipukul. Pendidikan, tarbiyah juga bukan hukum. Karena sanksi orang sholat untuk tidak sholat bukan di sini. Karena bapak-bapak, ibu-ibu kalau belum sanggup dan berani mukul anak untuk sholat umur 10 tahun, nah kalau umur 20 tahun barangkali yang dibukul bapak. Iya, yang dibukul ibunya. Sudah 10 tahun enggak berani, apalagi 20 tahun, apalagi 30 tahun. Makanya kalau ibu mau ngetes anak nurut, dites suruh beli terasi kan enggak lucu. Dites untuk apa saja juga kurang tepat. Kita tes, anak saya ini nurut enggak? Suruh sholat. Oh ternyata Masya Allah. Berarti anak ini punya potensi taat sama orang tua. Birrul walidain, dan nurut sama orang tua. Lah kalau sekarang diperintah sholat, bandel pelilak belili, plotot-plotot, waduh ini harus ancang-ancang, kuda-kuda dipasang, anak saya ini bakal meleset ini pendidikannya. Mulai sigap, jangan apa namanya teledor, ini sudah mulai apa batas lampu hijau sudah. Kalau 10 tahun tidak sholat, bahkan bandel, bahkan bantah, kalau bapak enggak bisa berani memukul, nah ini sudah lampu merah. Ini anak berpotensi bakal tidak beres agamanya. Bakal bandel dan tidak apa namanya taat sama orang tuanya. Itu benih sudah kelihatan sejak awal, Pak, saya tanya. Bapak punya benih kedelai. Itu kelihatan sejak awal kan kalau bagus? Wah, Masya Allah, unggul ini. Kelihatan sejak awal. Kita punya benih padi unggul, udah kelihatan, gak usah nunggu nanti kalau sudah tumbuh, udah kelihatan sejak dini. Nah itu tes-tesan bibit unggul, sholat umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun. Kalau gak beres, nah bibitnya perlu cari yang unggul, didandani dan baik, supaya jadi unggul. Dengan demikian, membentuk anak soleh, solehah itu bukan seperti balik tangan. Atau hanya jika jari, ah udah deh nama anak saya udah soleh, udah selesai titik, ya soleh namanya. Tapi colong sandal, nyopet, Masya Allah soleh namanya. Tapi ya Allah bandelnya setengah mati. Nah hadirin sekalian, ibu-ibu, jangan memperkeruh suasana. Usahakan hidup ini dibikin bersahaja. Kalau kita bisa bikin suasana itu senyum, kenapa kita harus nangis? Kalau suasana gembira kita bisa ciptakan, kenapa harus kita keruhkan dengan berbagai macam suara tangisan? Kalau memang suasana mudah bisa kita ciptakan, kita kenapa persulit? Intinya, katanya Rasulullah SAW, innamal mu'minu hayyinun layyinun sahlun. Seorang mu'min itu hayyinun, gampangan, mudahan. Layinun, lemah lembut. Sahlun, diajak apa-apa. Mudah, yang penting baik. Pokoknya selagi baik, saya gak pernah masalah. Gak pernah mempersulit, pokoknya dibikin gampang aja lah masalah itu. Kadang ada sebagian orang, apalagi suistri, kadang mempersulit. Contoh aja pulang kampung mudik. Pakai mempersyaratkan, pokoknya rumah saya dulu. Kalau enggak, gue gak jadi. Ya Allah, gara-gara dulu-duluan pulang, mau ke rumah saya apa ke rumah kamu dulu, itu bubar mudiknya. Coba udah deh, kagak mudik aja. Padahal subhanallah, gampang kan. Yang penting kita ini bakal nyampe. Mau rumah dulu kamu kamu dulu apa rumah saya dulu, ini nanti nyampe. Apalagi rutenya itu enakan mana, dibikin mudah deh. Soal mudik aja subhanallah, cerai coba bayangkan. Udah deh, sekarang mendingan cerai sekalian. Lo pulang sama rumah orang tua saya, lo gue juga pulang ke rumah orang tua gue. Udah, bisa, selesai. Masya Allah. Ada gara-gara kondangan, dipermudah. Kalau waktunya mudahnya pagi atau sore, jangan dipersulit. Mukmin katanya Rasulullah, itu hayyinun. Mudah, ini gampangan. Layyinun, lembut. Sahlun, diajak apa aja gampang, dimudahkan. Jangan kayak birokrasi Abu Nawas, yang mudah aja bisa dipersulit. Gimana yang kenapa yang sulit tidak? Itu namanya birokrasi Abu Nawas. Wong yang gampang aja masih bisa dipersulit, apalagi yang sulit. Nah udah, akhirnya apa? Nono mentok, nono ngurusin KTP 5 bulan. Coba kalau SIM berapa? Itu sudah ketangkep polisi berapa kali itu gak keluar-keluar. Nah inilah asas hidup seperti ini, kita harus permudah dalam hal apapun. Di dalam masalah rumah tangga, dalam masalah bisnis, dalam masalah bernegara, dalam masalah kerja. Apalagi kita sebagai pegawai publik. Di antara penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hendaknya pegawai-pegawai publik itu mempermudah urusan orang-orang yang berurusan. Jangan dipersulit, karena pada akhirnya itu adalah ibadah kamu. Kamu tidak bisa ibadah umroh banyak, haji banyak, ngaji dakwah juga enggak, apal Quran enggak. Ya Allah, ibadah saya di sini nih. Gitu. Jangan subhanallah kadang-kadang udah perbekalan amalnya minim, amal solehnya cekak, dan juga sodakonya juga insyaallah jarang-jarang. Ini kesempatan surga, gak dimanfaatkan juga. Yang mudah aja masih bisa dipersulit, toh Ustaz, kenapa yang sulit tidak? Nah akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala membenci tindakan seperti itu. Begitu juga masalah rumah tangga. Ya. Bahkan ibu-ibu dengarkan sabda Rasulullah SAW. Man matat zawjuha. Man matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya ridha. Senang. Karena apa? Masya Allah. Selalu mempermudah urusan. Mempermudah langkah. Apa saja yang diinginkan oleh suaminya itu didukung. Maka katanya Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian selanjutnya adalah ihtami raghabati zaujik, perhatikan kesenangan, kecondongan, hobi suami. Ibu-ibu tolong dijamkan. Mancing jelek. Kadang coba bayangkan, mana ada musala di tempat pemancingan. Apalagi kadang-kadang yang lebih jelek lagi, udah ikan dibeli dilepas. Subhanallah. Ini orang kayaknya lebih umur ini. Kita saja ini sudah irit-irit. Kita ini sudah atur supaya umur kita manfaat karena memang pendek sekali, itu pun sudah diperpendek dengan kesedihan, permasalahan, problem dan tidur. Sempat-sempatnya mancing itu. Imam Syafi'i yang apal Quran aja enggak pernah mancing. Nah gitu. Ini yang enggak apal Quran, kok bisa-bisanya buang umur pakai mancing? Ah, kalau memang untuk profesi cari ikan yang benar dijual. Ini kan main-main. Akhirnya kita lihat banyak ketegangan-ketegangan rumah tangga gara-gara ini. Gara-gara ini. Coba bayangkan, ana enggak membayangkan ya. Kok bisa ada laki-laki di model Jakarta ini mancing? Padahal Masya Allah kerja dari mulai pagi sampai malam. Jarang ketemu anak istri. Ketemu-ketemu seminggu sekali. Loh kok sempatnya mancing gitu loh. Nah ini gak benar. Harusnya kan. Apa namanya? Ya Allah, saya komunikasi kapan lagi sama anak saya, istri saya. Makanya rata-rata orang yang mancing itu kalau gak orang stres gak ada. Antum mesti di rumahnya itu gak beres. Mbok ya sekali-kali iri sama Jepang. Dalam waktu 1 menit, 18 detik. Mancing dapat Innova 1 loh pak. Loh gitu. Ini Masya Allah 5 jam itu. Delek 3 itu gak keluar-keluar. Paling dibawa pulang kaku. Dimasak mahal bumbunya. Ya, coba bayangkan. Nyampe rumah apa gak padu. Sudah anak sejak ini gak pernah disapa, istri gak ditengok, libur ditinggal mancing, bawa pulang ikan, Masya Allah, cuma 3, diulek repot, dibecel repot, dibumbui apa, mahal bumbunya. Ini kan hancur. Makanya diberitahu, tapi dengan cara yang baik ya Bu ya. Itu, pokoknya dihentikan. Apalagi, apa main kartu, ya, apa catur, itu gak benar. Gak benar, kok ada orang hobi catur. Kadang-kadang ceplak-ceplok gitu. Gaple itu dari mulai malam. Jam 9 sampai jam 2. Liburan. Mana sekarang istri anda butuh duduk, butuh bincang, butuh komunikasi. Hal-hal rumah tangga yang perlu dibicar. Akhirnya apa? Jalan begitu saja monoton-monoton. Akhirnya sepi dari komunikasi. Pada akhirnya apa? Dingin, akhirnya apa masing-masing. Disitulah mulai ketegangan, retak rumah tangga terjadi. Kemudian jangan sekali-kali menolak ajakan suami. Ini ibu-ibu tolong dijamkan. Tidak ada alasan capek, tidak ada alasan keringetan, tidak ada alasan dingin, tidak ada alasan ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, dengerin, idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi, jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk satu keperluan, maksudnya hubungan intim, fal ta'tihi, hendaknya mendatangi, wa in kanat 'ala tanur, walaupun di atas tempat dapur roti. Coba Tahu enggak dapur roti? Dapur roti itu gede kalau di Arab, kalau di sini kecil ya enggak bisa. Itu begitu. Walaupun di dalam hadis yang lainnya, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyihi, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fal tujib, hendaknya mengabulkan, wa in kanat ala dhahri qadabin, walaupun di atas pelana kuda, walaupun di atas keledai. Seandainya gitu loh maksudnya. Artinya dalam kondisi apapun enggak boleh nolak, walaupun di dapur umpamanya. Karena hal-hal yang seperti ini kadang sebagian perempuan dengan enaknya mengukur dirinya, anak kan capek tapi kurang bisa mengukur keadaan suami saya. Kalau sering-sering ditolak, akhirnya cari kemana? Loh, kalau imannya benar mungkin menikah lagi. Kalau yang imannya enggak benar, apalagi di sekitar kita, masya Allah, tempat-tempat mesum, tempat-tempat itu semuanya menganga lebar. Bahkan sering saya katakan, lebih mudah cari tempat pelacuran ketimbang cari korek api. Saya tanya pak, cari korek api jam 12 malam dapat gak? Cari itu jam 12 malam? Oke. Loh kan? Loh, apa gak takut ada persaingan ketat ibu-ibu? Loh, itu betul kan? Ini katanya betul. Makanya, ya, kok dimarah-marahi sih? Ya. Jadi gitu. Dengan demikian perhatikan, karena ini hubungannya sangat besar. Makanya saya jelaskan manfaat hubungan ya intim di dalam kitab saya Kawin Muda, yang saya nukil dari Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, dan Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Di antaranya manfaat itu semua, keluarnya air mani secara wajar akan menjadikan saraf rileks, ya, penyakit pusing hilang, sehingga ketegangan-ketegangan itu tidak ada. Kalau tidak terpenuhi dengan baik, maka bawaan syarafnya itu rusak. Bahkan katanya Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, bisa kehilangan nafsu makan, gairah hidup, bahkan bawaannya pusing. Itu efek. Coba kalau dibiarkan, akhirnya pak terjadi tegang-tegang, crash. Loh kenapa suami saya kok marah-marah terus? Loh itu, gak tahu. Ternyata menyebabnya di sisi itu. Saya kira cukup. Hormati perasaan suami ya bu ya. Oh, hormati perasaan suami dan usahakan jangan mempertegang masalah-masalah yang kecil dipertegang. Ya saya tadi sudah contohkan ya, masalah mudik aja, awal rumah saya atau rumah mertua saya itu aja sampai itu tadi cerai, naudzubillah. Dan hindarkan dosa-dosa kecil. Kemudian kalau dipanggil suami hendaknya menghadap. Jangan cuman iya iya, masya Allah, jawabnya di mana? Di WC. Ya Allah. Jawabnya di toilet. Ya datang, ya menghadap, butuhnya apa? Jangan cuman teriak-teriak, ya. Itu. Ini penting. Kemudian ahsini ila ahli zaujik, perbaiki hubungan dengan keluarga suami. Karena ini penting. Terutama ta'awun 'alal birri wattaqwa, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau ada ketegangan-ketegangan dengan ibu mertua atau adik ipar atau siapa saja, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Jangan belek, jelek dibalas jelek, ya. Hasud dibalas hasud, ya. Fitnah dibalas fitnah, jangan. Ya. Bahkan didakwai, diajak kepada kebaikan. Dan usahakan hiduplah berusaha untuk menjaga hubungan dengan tetangga. Kalau sesangga, seandainya tetangga kita jelek, maka jangan balas dengan kejelekan. Biarkan dan doakan. Bahkan sejelek-jelek orang katanya Rasulullah, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Man la ya'man jarahu bawa'ikuhu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, hendaknya berbaik sama tetangganya. Kemudian tamu, ibu-ibu tolong dicamkan, tamu suami diperhatikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, peladanyanya. Jangan sampai tunggu dipanggil suaminya, tolong siapkan teh, tolong ini, faham, dipahami. Kalau memang tamu sudah datang, siapkan apa yang seperlunya. Syukur-syukur disembelihkan sapi. itu ya kak, syukur-syukur ya, kalau ini kambing alhamdulillah, kalau enggak ayam, kalau enggak yang penting tamunya jangan sembelih. Itu itu subhanallah diri sekalian, coba bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala pernah kagum terhadap perbuatan suami istri ketika Rasulullah SAW punya tamu dan disinyalir adalah Abu Hurairah kelaparan saat datang awal ke Madinah. Rasulullah SAW tanya sama istrinya, enggak ada makanan. Sahabat-sahabat tidak ada makanan. Kemudian ada seorang sahabat yang makanan satu-satunya untuk keluarga dan anaknya. Akhirnya disuguhkan untuk tamunya. Dan anak istrinya disuruh pura-pura sudah makan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini Rasulullah SAW mengatakan, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikumal laila. Allah Ta'ala sangat kagum terhadap apa yang kamu perbuat terhadap tamu kamu tadi malam. Terus usahakan, ini penting juga, jangan menampakkan ketegangan perselisihan di depan anak kita ya. Lagi tegang jangan dihindarkan. Dan kemudian jangan cepat-cepat menuntut cerai. Nah ini tolong dituntaskan membaca kitabnya ya, kitab kalau kau jantan, supaya kita memiliki sikap yang cerdas, hati-hati dan tidak kena ini nurutin emosional ya, perasaan hawa nafsu. Dan jangan sekali-kali juga bersikap kering ya, tidak apa, kadang-kadang dingin kering sama suami ya. Hendaknya kita itu bersahaja, bagus, lembut, akrab dan hangat. Dan jangan sampai berkhalwat apalagi pergi tanpa mahram. Tidak benar, tolong dicamkan, siapapun yang pergi tanpa mahram walaupun umurnya sudah 45 tahun. Ada sebagian orang-orang yang membolehkan kalau wanita sudah umur 45 tahun boleh haji, umrah tanpa mahram. Sekarang saya tanya, kalau wanita tersebut umurnya 45 kurang sebulan, gimana hukumnya? Atau kurang 5 hari? Siapa yang sekarang bisa membatasin? Ini fitnah, ini enggak fitnah. Terus 45-nya siapa? Kalau sekarang 45-nya orang Masya Allah seperti Khadijah, Masya Allah. Ya kalau sekarang 45-nya orang gunung, ya Masya Allah. Umur 35 aja sudah 65 mukanya. Itu enggak bisa. Dengan demikian batasan umur pergi. Apalagi awalnya yang berpendapatkan Imam Syafi'i, itu pun syaratnya ketika haji wajib. Sekarang ini sudah ngambra, sudah melebar dan sudah tidak kontrol. Walaupun pergi umroh, sunnah kan umroh itu. Boleh melepas wanita tanpa mahram. Siapa bilang aman dari fitnah? Tawaf gak bisa sendirian. Sa'i gak bisa sendirian. Siapa yang mengantarkan? Siapa yang gandeng? Nah kan repot. Kalau seandainya punya suami masih hati-hati. Ini setan sama orang yang kerugas setan. Wah ini ada suaminya. Kalau enggak punya suami atau janda, setan bisa masuk di situ. Itu makanya banyak pembimbing haji yang kejerat janda di haji. Itu banyak, terus terang aja saya. Ya fitnah. Karena dia pergi enggak tanpa mahram, setan yang ketiganya. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah ada dua orang ini laki dan perempuan ya pergi atau berkhalwat tanpa mahram, maka setan yang ketiganya. Idfa angka malalah hayati kesaujia. Ini bu, ada hal yang perlu kita tegaskan. Bantu suami dalam ketaatan. Coba bayangkan hadis Rasulullah merahmati rahimallahu rajulan qama minal li fasalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki bangun melakukan qiyamul lail, membangunkan istrinya kalau menolak dipercikin air, tapi jangan disiram, seember ya. Dan juga, semoga Allah merahmati perempuan bangun sholat kemudian membangunkan suaminya kalau tidak mau menolak dipercikin air. Artinya untuk membangunkan secara lembut itu, terutama sholat subuh berjamaah dibantu. Kalau memang belum, ini dibangunkan. Karena setan itu meletakkan 3 tali di tengkuk kita. Kalau bangun berzikir, lepaslah satu ikatan. Kalau wudhu, lepaslah satu ikatan. Kalau sholat subuh berjamaah, lepas semua ikatan. Dan asbahana syaitan tayyiban nafsi, pagi-pagi semangat dan baik ini jiwanya ya, untuk sekarang melepas kebosanan hidup, kejenuhan hidup dengan sholat. Makanya ini dikatakan, kana Rasulullah SAW idha hazabalul amru sholat. Rasul itu kalau terhimpit masalah sholat. Dengan demikian hidup itu pasti ada jenuh, capek, bosan. Maka hilangkan semua itu dengan sholat, dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ta'awun, kerjasama baik dengan suami. Terus kemudian usahakan sekali-kali memberikan hadiah suami ke istri, istri ke suami. Dulu jangan cuma pada waktu awal ta'aruf saja. Tahadu tahabu, berilah hadiah saling muncul cinta, apalagi safar jauh. Oleh-oleh itu penting, terutama sesuatu yang istimewa, walaupun bentuknya cuma peniti. Tapi peniti harganya 5 juta. Senang itu. Nah, hati-hati bakhil. Jangan jadi perempuan atau laki-laki bakhil. Suami bakhil jelek, suami istri bakhil juga jelek. Bahkan liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'ala rizqu falyunfiq mimma ata Allah. Hendaknya orang infak sesuai dengan kekayaannya dan yang miskin sesuai dengan kemiskinannya. Yang ngirit sampai melilit itu enggak boleh. Boros sampai hilang semua harta enggak boleh. Itu boros jeblos, irit sampai melilit enggak boleh. Itu sedeng. Wa kana baina dzalika khawama. Makanya kalau seandainya suaminya pelit ya Bu ya, ini bukan ngajari buruk. Ambil secukupnya ya, ambil secukupnya untuk kebutuhan primer, tapi jangan untuk jalan-jalan. Nanti katanya boleh kok nyolong duit suami. Ya, ini salah paham. Kalau seandainya beli beras enggak dikasih, beli kebutuhan primer enggak dikasih, boleh ambil dan itu statusnya bukan nyolong. Dan kalau ditanya, kamu ngambil ya duit saya? Oh enggak, saya cuma mengambil yang jatah saya tok kok. Itu, tapi kan enggak salah. Itu. Dengan demikian, kafabil mar'i isman ayyudhayyi aman yaqut. Cukuplah berdosa orang menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dipenuhi kebutuhan primernya, syukur-syukur sampai sekunder, tapi tetap tidak boros, tidak berlebihan. Qulu washrabu wala tusrifu. Dan apalagi kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan perempuan yang di dekat kita ini adalah amanah. Fattaqullaha fattaqun nisa fa innahu awanun indakum ya. Dia itu ngenger hidup di tempat kita yang tidak terikat kecuali oleh kita, pindah kemana aja juga nyerah, tergantung kita mau kemana aja masya Allah. Karena hidupnya semuanya diserahkan kepada laki-laki, tolong dijaga, dipelihara. Ya bahkan dipenuhi hak-haknya. Kalau seandainya sekarang subhanallah, ikhwan, ada satpam digebukin orang, masih bisa diketahui ditangkap. Kalau suami istri digebukin suami, siapa yang tahu? Makanya karena di dalam rumah, mau cerita ke orang lain enggak berani karena takut membongkar rahasia rumah tangga, enggak cerita zalim. Makanya Rasul mengingatkan, fa innahunna awanun indakum. Dia itu ngenger. Ngenger hidup, nitip hidup. Allah tidak ada manusia yang mirip dengan budak kecuali perempuan di tangan laki-laki. Maka jangan dizalimi. Iyyaka an ta'ish bi aqli ghairi. Waspadai, jangan sekali-kali ibu bapak sekalian, terutama ibu, hidup dengan pikiran orang lain. Ini penting. Artinya jangan ngukur pikiran orang, tapi ukur dengan pikiran Anda. La ta'isi nafsika faqad. Dan juga jangan sampai hidup untuk diri Anda sendiri. Ada suami, ada anak, jangan ego, yang penting saya. Tidak. Kemudian wadharbu wasyatmu mamnu'an, mukul, mencela, menghujat itu dilarang. Kalau seandainya suami mau memberikan pelajaran mukul suami, mukul istri, itu pun dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Abdullah ibn Abbas ditanya, pukulan yang tidak melukai apa? Dipukul pakai siwak. Itu siwak, dan itu tidak boleh di muka. Tidak boleh di kepala, di mana? Ya mungkin di punggung, di bokong, itu dipukul pakai si siwak. Tapi siwaknya jangan segede pentunge. Itu satpam. Itu namanya bukan si, bukan ini juga, yang kecil itu ya. Itu jangan ambil ini pohon siwak di Mekah dibawa pulang, sunnah ini untuk mukul istri. Masya Allah. Ambil pohon yang paling bawah, ya segede lengan itu kan gitu. Jangan. Kemudian jangan lamun, jangan menghayal. Buktikan cita-cita, harapan di dalam kenyataan, ya. Itu. Kemudian sesekali untuk nyantai tamasya, syukur-syukur saya sering sarankan ibu-ibu, bapak-bapak pacaran lagi. Itu pacaran syar'i. Sekali-kali, apalagi rumah tangga mulai tegang keruh, kita jalan-jalanlah ke mana gitu. Berdua aja, enggak usah pakai anak. Itu berdua, wah, itu ya, senyum-senyum lagi kan enak. Yang nanti di kamar ini akan memulihkan apa namanya kerak-kerak hidup yang sudah mulai enggak beres gitu ya. Ya anaknya di mana titipin sama mertua sesaat itu kan gitu. Itu atau sama siapa aja. Yang penting enggak hilang. Kemudian rubah kebiasaan yang menjenuhkan jelek. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Artinya, kalau memang monoton jenuh dirubah, apapun bentuknya, makanan, hubungan suami istri dan yang lainnya itu semuanya dirubah. Dan kenali tabiat istri, kenali tabiat suami, dan sabar masing-masing atas tabiat. Jangan menunggu mukjizat karena sudah habis. Menyelesaikan masalah jangan pakai menunggu mukjizat. Ini selesainya kalau ada ustaz. Ini selesainya kalau ada wali songo, itu kan enggak. Harus bisa menyelesaikan urusan rumah tangga dengan sendirinya. Jangan nunggu hujan emas dari langit untuk menyelesaikan masalah rezeki. Jangan menunggu sekarang ada malaikat yang akan turun menengahi problem Anda untuk menjadi hakim. Jangan, enggak ada itu semuanya. Latih menyelesaikan masalah problem realistis. Dan tolong juga suami, jangan sekali-kali meminta menuntut istri yang ideal, enggak akan bakal dapat. Siapa saja yang menuntut istri yang sangat ideal, enggak ada jeleknya, itu cuma ada satu di surga. Itu mati dulu toh. Enggak mungkin. Ada orang masya Allah, istrinya minta cantik, tingginya 170, warnanya apa? Putih, ya pedet ya sekalian. Terus kemudian hidungnya mancung, akhlaknya bagus, kaya, taat. Oh, ada mas, tapi enggak mau kamu. Gitu kan, gitu. Iya loh, jawab ada mas, tapi enggak mau kamu. Gitu loh. Gitu. Yang realistis, kadang-kadang entah ikhwan, akhwat, itu kalau mau nikah itu kadang-kadang cerewet. Cerewet. Mbok ya jual bandrol aja gitu loh. Ngacak bandrol saya ini layaknya dijual berapa sih? Oh ternyata kira-kira 100. Nah, gak usah dijual 190 loh. Gak laku. Itu tadi nemu-nemu gak mau. Ini kan podoai. Kadang-kadang masya Allah yang ngelamar, ada perempuan yang ngelamar sampai 24 ditolak. Masya Allah 24 laki-laki jadi korban lamaran coba. Masya Allah. Begitu juga perempuan, laki-laki. Ini enggak cocok, katanya kurang putih. Ini putih, tapi masya Allah hidungnya pesek. Ini mancung, katanya pendek. Ya Allah. Ini dapat udah untung, alhamdulillah, katanya enggak Jawa. Ya Allah, ini. Kadang itu kalau saya ngelamarin sama orang ini, loh udah deh, maju aja sendiri. Loh. Ini, gitu. Maju aja deh. Gitu. Gak mau nyariin. Gitu. Itu ada yang laki-laki lagi datang, ustaz tolong ustaz cariin akhwat yang sudah mapan ya, yang pegawai negeri kalau ada pak nanti insyaallah ya. Oh anak nyari aja nggak dapat ini situ nyari begitu, padahal rata-rata seorang perempuan itu menikah dengan harapan ada penopangnya, ada yang bahkan di antara mereka kebanyakan mau keluar kerja kalau sudah ada yang jamin. Lah kok ini malah nyari yang mampan pegawai negeri. Ada itu umur 65 itu. Itu 51 belum pensiun ya. 51. Ana bilang ada. Insyaallah ada dan putih banget 51. Itu kan. Itu. Wah, ini nikah enggak realistis itu. Makanya kata orang Badui, saya nikah enggak terlalu tinggi-tinggi biar kalau nyium enggak make tangga. Dengan gitu. Saya juga enggak pendek-pendek biar tidak kena penyakit leher. Kan gitu. Kalau terlalu pendek kan gitu. Enggak terlalu putih nanti saingan sama keledai saya. Enggak terlalu hitam biar kalau malam enggak ketemu kan gitu. Kalau malam hilang. Kan gampang nyarinya. Yes, biasa-biasa ajalah gitu. Enggak terlalu kaya nanti akan ngelunjak saya, enggak terlalu miskin nanti membuat anak terlantar. Sedeng-sedeng saja itu bandrol lah wis itu ya. Tu'ti ya. Terus kemudian la tu'ti linnasi masah kabira fi tafir. Jangan sampai terpengaruh dengan omongan orang terlalu banyak. Itu rumah tangga. Tolong dicamkan pemain bola saya sama suami. Yang lainnya penonton. Jangan sekali-kali penonton diberi peluang nendang bola. Nah, itulah. Itu rahasia. Nah, kalau sekarang penonton nendang bola, repot. Ya, komentar penonton biasa-biasa itu. Omongannya banyak. Wah, itu nendang bola gitu aja gak bisa. Coba dia. Gak ada kiper gak masuk. Dia. Gak ada kiper gak masuk. Dan terima tanggung jawab rumah tangga itu dengan penuh hati. Penuh hati. Bahagia. Jangan sekali-kali merasa keberatan menghadapi pertanggung jawab rumah tangga. Siapa yang merasa terpaksa menghadapi tanggung jawab rumah tangga, dia akan gak berhasil. Kemudian jangan terlalu sensitif dan perasa, karena itu akan menghancurkan orang sekitar Anda dan diri Anda. Terus yang tidak kalah pentingnya, saya ulangi lagi, kun raqiqan inda anta taqid. Usahakan lemah lembut ketika ngeritik, dan hindari bahasa-bahasa kasar dan tegar. Kan biasa kritik mengkritik. Contoh aja, ada orang yang ngeritik suaminya kan gendut, mungkin badannya gemuk. Ketika makan biasanya kan lepas pakaian. Lalu dasar kayak kebo makan telanjang. Itu jangan. Ini enggak benar. Ada biasa memang kan orang kalau gemuk itu kan kalau makan gerah, nikmatnya itu lepas, itu plak plak plak plak. Ya udahlah. Sekarang alon-alon, pas sekali lah kalau makan mau ya pakai pakaian, kalau ada orang, kalau enggak ada orang sih enggak ada apa-apa. Masa sama tamu telanjang seperti itu. Jangan ditambahi lo kayak kepuh gitu. Nah, itu. Wah, itu bisa muntab itu. Wah. Masa lu kayak apa? Lu kan balas ini. Coba kebo sama monyet nanti yang berumah tangga. Kan akhirnya dibalas. Dah asal lu monyet. Masya Allah. Suami kebo, istri monyet. Coba rumah tangga apa? Yesus. Makanya hindari bahasa-bahasa itu. Nah, dibuka di halaman 258. Ya. Usahakan memilih teman gaul yang soleh. Ini teman bergaul diperhatikan. Katanya Rasulullah SAW, "Awsaqa ural iman al-muwala fillah wal mu'ada fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat itu berloyal karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian beribadah kita kepada Rabb dan menjadi contoh kepada wanita yang lainnya, usahakan jadi teladan. Teladan baik, bukan teladan buruk. Teladan melawan suami, teladan boros, jangan. Teladan kebaikan. Pelihara akhlak mulia. Karena akhlak itu Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, itu di antara manusia adalah akhlak. Sampai-sampai Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antal ka akhaka biwajhin thaliq, walaupun ketemu dengan teman dengan wajah ceria. Kalau temu dengan orang lain, dihitung pahala, apalagi suami atau istri sama suaminya. Dan orang yang paling sering ketemu siapa, Pak? Suami istri. Mereka lebih butuh untuk terhadap senyuman kita, lebih butuh keceriaan kita. Kemudian rasa malu, terutama wanita hidup karena rasa malu. Karena katanya Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada iman. Karena sekarang wanita sudah enggak punya malu, banyak. Coba bayangkan, wanita-wanita yang ngumbar aurat, pamer aurat, dia jelalatan dan bahkan Masya Allah, tingkah polanya sudah jalang sekali di depan layar, di depan laki-laki, sudah enggak malu lagi. Ini tanda-tanda kiamat. Bersabar, tidak suka mengeluh dan tidak egois. Tolong sabar, enggak usah ngeluh. Dikit-dikit ngeluh, cucian numpuk ngeluh, belanja kurang ngeluh. Itu banyak wanita-wanita gitu. Walaupun enggak sadar tahu-tahu ngeluh, piring banyak cucian ngeluh, sabun enggak ada ngeluh, ringsu enggak ada ngeluh, sampo habis ngeluh. Masya Allah, cepet tuwek, cepet elek, cepet matek, kan gitu. Kalau orang seperti ini kan, Masya Allah, lo muka, lo umurnya 25, tapi mukanya kayak 52. Ya Allah, boros banget, Mbak. Subhanallah. Kenapa? Tadi itu, ngeres bawahnya. Coba diterima. Terus kemudian dicari solusinya. kan selesai, bukan diselesaikan dengan ngeluh, aduh. Aduh, aduh itu sudah ngurangin saraf berapa persen itu cekanya. Aduh. Ha. Aduh. Ha. Itu cucian, ha. Itu. Kurang belanja. Ha. Itu. Ini enggak beres, enggak beres. Lemah lembut dalam bertutur kata, ya, yang manis. Al kalimatut thayyibah shadaqatun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Menghargai kedudukan suami, tolong dicamkan. Suami apapun statusnya, siapa yang menghargai kalau bukan ibu istrinya, ya ikhwan. Ya ini bab ini ibu, tolong dicamkan ibu. Yang menghargai itu bukan bosnya, yang menghargai bukan temannya, mungkin menghargai tapi tidak tuntas. Yang diharapkan menghargai dan itu tulus dan tembus ke hati bagian suami adalah istri. Kemudian menjauhi perangai buruk. Jangan banyak bicara, ngomong seperlunya. Apalagi enggak penting. Min husni islamil mar'i tarku la ya'ni. Menjauhi namimah, terutama perempuan ini, ya. Mulutnya itu masya Allah, ya. Gampang namimah, gampang ghibah. Kecuali perempuan di sini enggak ada, nanti keluarnya ada baru. Itu. Kalau keluar banyak, kalau di sini sekarang enggak ada insyaallah. Enggak ada yang ghibah insyaallah di sini karena dengar kajian. Oh, kadang ada yang kajian aja sempat ghibah. Itu ustadznya. Ustadznya dirasani. Coba bayangkan, gimana kalau ustadz? Gimana temannya? Ustadznya digosip, suaminya dirasani kan bablas itu. Itu kalau bablas anginnya enggak apa-apa. Kemudian menjauhi ghibah, karena ghibah ini tidak ada manfaatnya, kan ada kenyataan. Ya karena nyata itulah ghibah, kalau enggak nyata berarti mengada-ada satu kedustaan. Tidak merusak pikiran suami, terutama ketika saat-saat dia tegang, saat-saat dia punya gagasan, didukung, jangan dirusak pikirannya. Atau mungkin dia punya gagasan-gagasan yang bagus, ingin berbuat baik sama orang tuanya, kadang dirusak. Udah deh, jangan banyak ngirim ke sono, kan anak kita perlu sekolah, nanti dirusak ini. Padahal masya Allah, birrul walidain itu penting. Anak juga belum sekolah. Kadang-kadang, wah masa depan anak kita nanti universitasnya gimana? Padahal baru masuk playgroup coba. Playgroup masuk kelas 1 udah dipikir universitas. Gak jadi nyumbang orang tua gara-gara, wah nanti kalau masuk UI gimana ya Allah mbak. Anak masih playgroup belum tuntas. Udah mikir universitas, udahlah, nanti pasti ada lain kok. Ini birrul walidain sama orang tua bakal menjadi sumber berkahnya harta kita. Terus didukung, tidak memperdaya madu, ya. Yang suaminya punya madu, tolong, ya. Ini ibu, suaminya punya madu enggak? Itu beli banyak depan. Itu. Ya. Kalau suaminya punya madu, jangan berusaha untuk ngulingin madunya. Awas, waspadalah terhadap tindakan menggulingkan madu. Kalau madu itu digulingkan jadi enggak bisa dimanfaatkan. Ya mendingan diminum. Gitu. Ya Bu ya. Loh, kok diam? Ya Bu ya. Jangan sekali-kali ngulingin madu. Ada banyak madu, madu sohe, madu ini. Satu ini yang enggak boleh, madu hidup. Kan gitu. Ini hati-hati dan tolong dicamkan. Kadang-kadang laki-laki menggampangkan poligami ini, saya beritahu. Masalah poligami itu bukan kepentingan sesaat, tetapi suatu kebaikan untuk selamanya dan untuk ladang ibadah. Dan waspadai sikap tidak adil, karena Rasulullah mengatakan man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa ya'a yaumal qiyamati washaqquhu washiqquhuma il. Barang siapa laki-laki yang punya dua istri condong kepada salah satunya, maka datang di hari kiamat badannya mati sebelah alias setruk. Makanya nanti kalau ada orang ngumpul di mahsyar kok setruk, oh berarti wah udah bisa ditebak. Karena gak ada lain yang punya siksa seperti itu kecuali satu, punya dua istri atau tiga gak adil. Makanya tolong dipikirkan. Sehingga Allah ketika menyuruh poligami itu kan pakai tag fa in khiftum. Ketika kamu khawatir, ketakutan, makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Iya tau pak. Loh kok menang tau pak sampai nikah satu nikah ketakutan. Nah, Fa'in khiftum, namanya takut khawatir itu kan ada prediksi. Kira-kira nanti saya kalau punya anak 10, 1, 5 masuk SMU, 2 masuk universitas, 3 SD, sanggup enggak? Gitu, fa'in khiftum. Kedepannya, jangan melihat pernikahan itu cuma 3-4 tahun. Lihatlah konsekuensi semua. Dan saya selalu sarankan, bagi yang ingin poligami, boleh-boleh saja. Tapi hendaknya konsultasi yang berpengalaman. Dan yang pengalaman itu pun jangan baru 20 hari. Wah, itu ya. Wah, itu. Yang sudah 20 tahun. Baru. Itu 20 tahun kalau soheh. Nah, itu ditiru konsepnya. Gimana mas, setelah 20 tahun poligami? Wah. Itu baru soheh. Nah, kalau 20 hari ya terus no. Wah, mantep mas, mantep ini. Mantep dalang. Iya kan gitu. Nah, ini yang realistis. Waspadai, kalau tidak nanti rumah tangga akan jadi korban. Mungkin kalau Anda sekarang ini dakwah korban dakwah, kalau mungkin sekarang bisnis korban bisnis, mungkin ketokohan Anda di masyarakat, karena masalah itu tidak diberesin. Kecil tapi berbahaya. Kemudian tidak membocorkan rahasia, tadi sudah kita bahas. Tidak boleh mensifati, memberikan gambaran wanita. Jangan menceritakan, karena nanti kalau suaminya kepengen sama wanita yang diceritain gimana? Kayaknya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha. Jangan sekali-kali wanita berhubungan yang sangat langsung, melihat kecantikan tubuhnya, kemudian diceritakan kepada suaminya, ka'annahu yanduru ilaiha, seperti suami melihat dia, saking detailnya. Itu enggak boleh. Rumah dan suami taman surgamu. Waspadai, surga kita di rumah, Bu, ya. Kalau anak di telapak kaki ibu, surga kita di istri kita. Di suami kita, di rumah kita. Perhatikan suami dan rumah. Membantu suami dalam kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi kepada adik kakaknya. Terus kemudian ini ada double sebetulnya, membantu suami dalam silaturahmi. Nah, rajin sama cekatan. Ya, yang cekatan, yang rajin, yang maksud saya cekatan itu keterengginas. Jangan sekarang ada tampilan-tampilan pemalas atau kurang paham. Sekarang ada kondisi rumah yang tidak sedap, cepat bertindak. Yang tadi kadang ulek sak cobek di ruang tamu. Sampai masya Allah dari pagi sampai asar di situ. Cepat dipindah. Ini kan enggak benar. Itu karena tamu kadang-kadang datang mendadak. Akhirnya persiapan menyambut tamu, berdiri tok tamu satu jam untuk membayarin, belum lagi ininya, itu nggak beres, nggak benar. Kemudian pandai mengurus keuangan dan kebutuhan, diurus dengan baik. Jangan sembarangan, yang penting gue belanja, nanti kurang minta, diurus dibenahi dengan baik. Kemudian memperbaiki ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Ini saya tekankan di sini karena masalah ekonomi penting, masalah kesehatan penting, kesejahteraan rumah tangga itu juga penting. Dalam konteks tadi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jangan ngukur orang lain. Lalu yang selanjutnya, mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, terakhir, tampilan istri di dalam rumah hendaknya diperbaiki. Tolong ingat saat Anda dandan pada waktu pengantin, itu aja, ingat. Di dalam rumah. Kalau keluar, jangan dandan kecuali cukup pakaian yang menutup aurat dan tidak mengenakan wangi-wangian. Karena Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarra 'alal rijal fahiya zaniyatun. Perempuan mana saja yang mengenakan wangian lalu lewat dengan laki-laki yang bukan mahram tadi, maka dia statusnya zina. Kadang ada sebagian perempuan ketek di rumah, kijang di jalanan. Kalau di rumah masya Allah jongos ya, bentuknya semrawut. Kalau keluar subhanallah, kelemis, bagus. Ini enggak benar. Bahkan sebaliknya, di rumah bagus, keluar biasa-biasa aja. Tapi bukan berarti biasa-biasa aja bau badan 5 meter nyangkut. Ini juga enggak benar. Ada sebagian akhwat salah faham, kan enggak boleh pakai wewangian, tapi bau badannya subhanallah, buat untuk obat ikan cocok, Mbak. Ini itu enggak boleh. Artinya bau badan nyengat wangi juga enggak boleh, yang jelek juga enggak boleh. Caranya bagaimana? Diamankan. Bau badan yang bagus, yang wangi jangan sampai dicium orang, bau buruk juga jangan dicium orang, sehingga kesan kita bagus di dalam dan di rumah kita. Cukup itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Ini udah kan? Ada yang tanya enggak ini? Oh, ini dari Bandung ini. Dari Aisyah Bandung. Ustaz, saya menikah, ibu kandung saya memaksa saya mencari uang dan usaha, tapi suami melarang. Berdosakah saya melanggar perintah ibu? Tidak. Karena toh inilah, tolong dicamkan ibu-ibu. Kalau ada benturan perintah suami istri, biasanya ibu-ibu tanya, mana yang harus kita dulukan? Yang baik yang kita dulukan. Kalau suami memerintahkan maksiat, orang tua memerintahkan ibadah, mana yang kita dulukan? Orang tua. Tapi kalau suami memerintahkan kebaikan, orang tua memerintahkan maksiat seperti ini kerja, apalagi keinginan suami untuk tidak kerja itu cukup bagus, mungkin ada kepentingan-kepentingan rumah tangga yang harus diselesaikan, maka Anda taat sama orang ini, suami lebih utama. Dari Tambun, bagaimana sikap suami yang bertemperamen keras, kadang suka memukul padahal dia sudah ta'lim? Saya sarankan untuk masuk ke pelatnas pertinju. Insyaallah di sana disalurkan bakatnya. Dan insyaallah Anda bisa memfasilitasinya untuk menjadi petinju atau pegulat atau karateka. Para suami yang dimuliakan Allah, barangkali mendengar radio ini atau yang hadir di sini, kita rumah tangga bukan rumah tangga petinju. Tiap hari pukul-pukulan. Juga bukan tuh rumah tangga pabrik yang dipikirin cuma duit. Dan juga bukan rumah tangga sekolahan, gurunya terus minta menang. Itu kan juga bukan rumah tangga apa namanya burung, subhanallah, duduknya akrab, enggak pernah ngomong. Rumah tangga kita adalah rumah tangga masjid. Antum lihat imam salah bisa diingetin oleh makmum, tapi imam tetap mengendalikan kepemimpinan. Dan di sana ada ibadah, ada zikir, ada salat, ada sosial, ada masyaallah masjid. Intinya jangan sekali-kali membentuk rumah tangga petinju tiap hari bakbuk-bakbuk, subhanallah. Loh, kalau latihan di pelatnas enak dapat gaji. Kalau di rumah, dan kadang-kadang memang subhanallah Allah menguji seorang suami, ujian untuk perempuan suka mukul. Nah, cara yang paling tepat, mungkin saja tolong dicamkan Bu, Ibu, koreksi diri dulu. Karena lebih baik sebelum kita cari kambing hitam, mendingan kita cari diri kita dulu. Mungkin saja yang menjadi pemicu suami saya marah-marah atau suka mukul adalah saya, sikap saya, atau mungkin sikap ucapan saya, atau apalah dicari. Dan cara mencarinya pun tidak bisa untuk ibu koreksi sendiri, karena kita kurang baca buku, ngaji ke ustaz, konsultasi ke guru. Kira-kira sikap saya seperti ini gimana ustaz sama suami seperti ini? Antum baca, oh ternyata masya Allah setelah saya baca buku ternyata kesalahan di saya. Nah itu kan, itu ya. Kemudian setelah itu kita komunikasi. Kalau memang tidak bisa, coba cari orang yang bijak, yang arif, terutama yang dipercaya oleh suami untuk menemukan, menghilangkan penyakit ini. Kalau tidak dan ibu semakin menderita, maka ibu boleh mengajukan khulu karena sikap suami tersebut alias gugat cerai. Mufarah Cilegon, saya sudah berusaha ikhlas dan beramal, tapi ada saja perasaan godaan yang merusak keikhlasan. Memang betul, ikhlas itu mahal, ikhlas itu masya Allah. Bahkan Sufyan As-Sauri mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling sulit aku benahi ketimbang niat. Ya, niat. Sehingga di sini ada tips-tips untuk supaya kita ikhlas. Satu, camkan ketika beramal, surga dan neraka itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Satu. Dan yang keduanya, usahakan menyembunyikan amal dan tidak menceritakan ke orang lain. Dan yang ketiganya, jangan suka mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita beri. Lalu yang keempatnya, ya, usahakan sering membaca sirah biografi orang-orang yang ikhlas. Dan yang keempatnya, ini yang keberikutnya, enggak tahu berapa ini, catat aja. Sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini sering dibaca. Kemudian yang selanjutnya, ini tidak kalah pentingnya ikhlas, supaya kita ikhlas. Usahakan ketika kita beramal jangan ada pamrih kecuali pahala yang datang, yang ada di tangan Allah. Pamrih apapun di manusia hilangkan. Apa riya, apa sum'ah. Insyaallah cara-cara ini bisa untuk menumbuhkan keikhlasan kita. Bagaimana sikap Ana menghadapi seorang ibu yang keras terhadap suami dan anak-anak? Bagaimana nasihat antum? Ya udah, antum belikan aja buku-buku tarbiyah, kaset-kaset tentang tarbiyah, atau insyaallah dengan buku Kalau Kau Jantan Ceraikan Aku, diberikan hadiah, insyaallah bisa berubah. Pak Ustadz, sejak gadis saya sudah berdagang dan alhamdulillah sampai sekarang kalau mau infak dari hasil usaha saya, apakah harus izin suami? Sebaiknya saja, tapi enggak wajib. Karena di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan Imam Muslim, perempuan mana saja yang menginfakkan harta suami tanpa izin, maka dia mendapatkan separuh dari pahalanya. Si suami dapat separuh. Itu hartanya suami loh, apalagi hartanya sendiri. Cuma sebaiknya izin, karena kadang-kadang wanita tidak tepat mengalokasikan karena mungkin perasaannya atau nya, sehingga memberikan tanpa kontrol. Pilih, oh apa ini, pilih ya, jelek tulisannya. Bu, yang nulis yang bagus dong bu, saya bukan apoteker nih. Ustaz, saya istri yang kedua, alhamdulillah, tapi hak-hak saya diatur oleh istri yang kesatu, mohon nasihatnya. Hadirin sekalian, saya sebetulnya belum banyak memberi nasihat karena saya masih punya istri cuma satu. Cuma kira-kira teorinya begini. Nah, teori itu, teorinya, katanya lagi kan gak enak. Sekarang hendaknya seorang laki-laki yang mau menikah itu sudah siap mental, termasuk mengendalikan suami, istri pertama, istri kedua. Ini namanya suami istri yang pertama ngatur. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'nya, putus dan akhirnya akan mendzalimi istri yang kedua. Makanya saya sarankan pernikahan-pernikahan itu hendaknya diselesaikan dengan baik, ya. Mungkin pakai ada ikatan seperti surat-surat, biar ada tanggung jawab yang resmi legal, sehingga tidak mudah begitu saja lepas, begitu saja. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan yang dulunya mungkin kurang pikir panjang, setelah menikah poligami berat, alasan apa aja dibikin, akhirnya kadang-kadang membilang, Pak Ustadz, gimana saran antum Pak Ustadz? Saya ini enggak bisa, hati dipaksakan Ustaz. Ana sudah nikah 4 tahun tapi saya enggak cinta sama dia. Ya Allah, bilang enggak cinta setelah 4 tahun. Dulu setahun ngapain? 2 tahun ngapain? Udah jalan 4 tahun katanya enggak cinta. Dasar lo laki-laki sableng. Kan gitu. Iya, saya kerasin. Gimana 4 tahun berjalan baru sekarang bilang enggak cinta? Dulu 1 tahun ngopo itu? Ngapain? 1 tahun jalan, 2 tahun jalan, 3 tahun, 4 tahun bilang, oh Ustaz, hati saya enggak bisa dibohongi. Masya Allah. Lo kayak Romeo Juliet aja. Hati saya sudah tidak cinta lagi. Masya Allah. Lo udah umur 45. Bukan anak muda lagi, mikir. Katanya Umar bin Khattab, ketika ada orang yang mau menceraikan istrinya karena enggak cinta, dimarahin. Memang rumah tangga itu pondasinya yang berdiri di atas cinta. Ini saya turunkan di kitab Kalau Kau Jantan itu. Makanya di sini diselesaikan. Ini kuncinya di laki-laki. Nah, caranya ibu memberi masukan kepada suami bahwa apa mas atau bapak atau abi enggak takut nanti datang di hari kiamat mendapatkan sanksi-sanksi yang telah diancam oleh Rasulullah. Ini sikap-sikap, tapi dijelaskan dengan, tolong bu, usahakan kalau menceritakan masalah itu jangan global-global. Contohnya global, ah saya merasa enggak enak. Yang enggak enak itu di mana? Jelasin. Umpamanya merasa diatur, diaturnya di mana? Itu dijelasin yang rinci. Sehingga global nanti enggak menyelesaikan masalah, malah nuduh. Gitu loh. Perasaan suami tertuduh. Ustaz, suami saya waktu masih ada melarang saya beli motor. Sekarang beliau meninggal. Apakah boleh saya melanggar larangan tersebut? Enggak. Kalau memang kepentingannya jelas. Karena kalau di mungkin di beberapa negara seperti Saudi, nyupir ngendarai motor dilarang memang karena menimbulkan fitnah. Tapi sekarang di sini saya tanya, naik motor apa naik angkot yang fitnahnya lebih kecil? Motor. Angkot desek-desekan, belum lagi kena rokok, kena ini macam-macam. Belum lagi bayar duit disenggol sopir angkot, ya kan? Itu ngasih duit kepegang lo kan, itu mendingan motor. Ustaz, suaminya bagaimana menasihati istri saya yang suka nonton sinetron? Wah, ini endi wong ini, ini orangnya mana-mana ini. Saya pokoknya kalau sama orang yang seperti satu ini udah kagak sabar deh. Oh, kagak sabar lagi, udah kehabisan sabar saya. Mana orangnya? Lo kok marah Ustaz? Ibu, tolong dijamkan. Yang kecanduan sinetron, tolong baca buku saya, Sinetron Mistik Berkedok Agama. Tidak ada satu isi sinetron kecuali pesannya satu, mengajari perempuan pinter ngeyeli suami. Satu itu, iya. Ya Allah, istri saya dulu pendiam, sekarang kok pinter ngeyel sama saya. Ternyata suka nonton sinetron. Yang kedua, ngajari perempuan pinter shopping, belanja. Wah, kalau urusan ganti-ganti HP, ganti-ganti pakaian, sekolahnya di sinetron udah gak perlu jauh-jauh. Yang ketiga, ngajari pinter selingkuh. Lalu pendekar penonton ini, pelaku utama itu siapa? Yang paling pinter nyolong istri orang. Lalu kan gitu. Itu yang sukses. Pacaran ini dari mana kebaikan yang kita dapat? Sementara ibu mungkin tertarik dengan fasilitas rumah yang megah, makanan yang mewah. Tapi kalau syutingnya kan ngutang semua itu. Rumah pinjem, ibu minta nyata. Kan kacau itu. Lewong yang main itu masih ngutang rumah makannya itu. Kan ditiru jadi kan hancur, ya. Tinggalkan ini. Kalau coba bayangkan, baca Quran sudah dapat berapa ayat? Kalau hitung huruf, masya Allah berapa huruf? Sementara Allah Rasul mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanatun, fal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah mendapatkan satu kebaikan. Coba Pak, bayangan Bu, berapa sekarang ayat Al-Qur'an yang seharusnya sudah menjadi pahala surga kita, ternyata kita tinggalkan, terlantarkan karena sibuk nonton sinetron. Emang ibu ini sudah lebih umur apa? Buang-buang, ya. Min husni islamil ma'ri tarkumal, yakni pertanda kebaikan seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Saya seorang akhwat yang akan menikah, tapi calon suami beda manhaj ikhwanul muslimun. Ya jangan, tolong dicamkan. Perempuan, laki-laki mau nikah mana saja. Makanya Pak Bu, laki-laki itu enggak butuh kafaah agama, sampai nikah sama non muslim aja boleh, ya kan? Karena apa? Daya kontrol, daya rubah, daya tekan itu di tangan suami. Gak bisa diatur, selesai. Tapi masya Allah istri di bawah naungan suami, di bawah tekanan kepemimpinan suami. Kalau sekarang mau lepas, hari ini pun dilepas, terus ya terus. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan ahli bid'ah, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, janganlah kamu menikahkan anakmu dengan orang ahli bid'ah, fasik dan pelaku maksiat serta pecandu khamer, karena kalian telah merusak agama dia dan agamamu. Rusak semua. Kasihan turunannya. Pak, tolong dijamkan. Laki-laki nikah orang Syiah bertahun-tahun belum tentu berubah dari Syiah. Tapi perempuan sudah ngaji puluhan tahun dengan ahli sunnah, nikah dengan syiah, insya Allah dijamin 3 bulan jadi syiah. Banyak orang yang masya Allah ngaji sunnah, ternyata nikah sama jamaah tabligh karena bentuknya sama. Akhirnya apa? Repot tiap hari nyiapin kompor. Itu kan kasihan. Dengan demikian tidak benar. Makanya hentikan. Pasti Anda akan berubah. Ngaji yang sudah kita bina, iman yang sudah kita bina, berubah manhaj semuanya. Ustaz boleh enggak mengambil uang suami yang dibeli bukan kalau beli buku untuk ini enggak apa-apa, ya. Tapi bilang, ya bilang, ya. Bagaimana dengan wanita yang menolak perannya sebagai wanita, misalnya wanita karir yang tidak ingin menjadi ibu karena takut punya anak? Ya enggak benar. Kalau wanita takut punya anak, wanita takut jadi wanita, rusak. Ini takut wanita takut jadi wanita. Padahal tabiat wanita walisad dzakarukal unsa, pasti hamil. Wanita pasti harus melahirkan generasi. Wanita harus nunggui rumah. Wanita harus melayani suami. Mau apa lagi? Sehebat-hebatnya wanita, lihat aja sekarang tokoh nasional yang mengajak gender emansipasi, di rumah melayani enggak sama suaminya? Tetap melayani. Bohong dia itu kalau mau bercerita tentang emansipasi gender, kesetaraan gender, wanita harus bebas merdeka dari belenggu. Dia di rumah lihat tetap aja. Kalau bangkang sama suaminya, dicerai itu pasti kok. Enggak ada istilah emansipasi yang dipahami mereka itu. Ustaz, jadi mengapa wanita lebih baik di rumah walaupun dia lulusan sarjana, ilmunya sayang? Gini, ibu, saya ingin kasih jawaban sederhana saja. Bu, mana yang lebih baik, S1 kita untuk orang lain, anak orang lain atau anak-anak kita? Cukup lucu, orang lain kita garap dengan S1 kita, anak kita digarap SD1, celengsi. Ya Allah, untuk apa kita sekolah jauh-jauh? Ternyata orang lain yang memanfaatkan S1 saya. Bukankah yang paling berhak untuk mendapatkan S1 saya, anak saya, keluarga saya? Itu prinsip yang bagus. Sayang mah sayang, tapi kita di pertimbangan. Syukur-syukur bisa ngumpulin dua-duanya. Kalau pilihannya cuma salah satunya, maka mendingan S1 saya anak kasihkan anak saya. Lah lucu, sekarang S1 ada orang yang sibuk-sibuk mengajar, S2 untuk orang lain, anaknya SD2, jelengsi. SD2 Tangerang. Nah, ya, mana ada pembantu yang S1 toh? Ya, ngapain gue jadi pembantu? Kan gitu. Lalu bagaimana jika wanita ingin membantu orang tuanya? Ya, diseimbangkan. Intinya sekarang ibu punya satu tugas utama, kerja utama, dan juga apa istilahnya ya, prioritas utama dalam rumah tangga adalah rumah tangga saya, hidup saya dengan suami saya, anak saya. Anak sudah menikah hampir 3 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Ya sabar. Ya mungkin di ke dokter trik-trik yang mungkin sibuk, ya istirahat. Biasanya kalau sama-sama sibuk memang susah punya anak, karena mandinya tidak pernah bagus sehingga gagal terus. Makanya sekali-kali istirahat, mungkin 2 minggu, ya. Bagaimana anak dan suami harus menyikapin? Ya pertama minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, atau Rabbana hablana, dan seterusnya. Dan ikhtiar bareng-bareng berbagai macam tips-tips yang diberikan oleh dokter, karena fas'alu ahla dzikri, dalam masalah ini adalah dokter. Antum amalkan insyaallah. Usaha itu ikhtiar. Bagaimana mempersiapkan diri bila suami saat istri menjadi janda, bila suaminya meninggal? Ya siap-siap nikah gitu aja, repot. Insyaallah banyak itu, ini banyak mau itu. Pokoknya sekarang masalah pernikahan itu bisa kita inikan, ya. Terakhir ya, bagaimana caranya agar kita dalam rumah tangga tidak terlalu sensitif dengan omongan saudara, suami, dan tetangga? Waduh, repot juga ya. Ini obatnya bukan di sini. Obatnya kita mulai dari diri kita. Pertama, banyak husnudzon daripada suudzon. Kemudian hilangkan egoisme. Lalu yang ketiga, coba maknai omongan orang itu dari sisi positifnya. Jangan dicurigai. Dicurigai apa? Di belakangnya. Ada orang kadang-kadang omongan itu selalu tafsirnya yang ditekankan, takwilnya yang diutamakan. Wah, orang ini kayaknya jelain-jelain saya. Itu enggak, belum tentu. Nah, itu insya Allah cara untuk menghilangkan perasaan sensitif. Wallahu a'lam. Demikian. Dari mulai jam 9 sampai jam setengah 12. Dan saya juga capek karena nanti masih ada ngisi lagi ya, persiapan manasik. Dan insya Allah saya akhiri, saya mohon maaf ya, pendengar sekalian yang mungkin aktif mendengar di Radio Roja, saya mohon maaf barangkali ada kata kasar, karena saya bukan makhluk halus. Dan ibu-ibu juga barangkali yang tersinggung ya dengan penjelasan-penjelasan saya, dengan ungkapan-ungkapan saya. Bila ada benarnya katanya Abu Bakar, bila ada benarnya itu datang dari Allah dan salah datang dari saya mohon ampun kepada Allah. Dan kita duduk tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.